لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فهمنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين pada kelas tazkirah yang lepas saya tersalah pada qaulihi ta'ala wa indahu ilmus sa'ah itu surah az-zukhruf ya kata kau apa tak tahu itu qala fa'billah wa indahu ilmus sa'ah dulu kita tanda surah apa Surah Al-Luqman dia kata minta maaf dia kata wa indahu ilmus sa'ah tu surah az-zukhruf adapun pada qaulihi ta'ala innallaha indahu ilmus sa'ah ha itulah yang saya maksudkan surah Al-Luqman jadi yang meh-meh eh dekat-dekat ha jadi wa biadi sekaligus jadi situ kena tanda barulah wa indahu ilmus sa'ah tu surah Az-Zukhruf ayat 85. Ha, terima kasih lah. Rujuk ila al-khair eh. Khairun minat tamadi fil batil. Lapan puluh lima eh Az-Zukhruf adapun Luqman dulu pun dia ada juga ilmu sa'ah juga tapi mula-mula dia nya innallaha indahu ilmu sa'ah mana lagi kita dulu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala dan firmannya firman Allah Ta'ala surah pula dah lah acik lain-lain lah wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil kubur surah pula surah Hajj Al-Hajj ayat 7 Suratul Hajj ayat 7 kata musannih dan firmannya firman Allah Ta'ala wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur artinya arti firman Allah tu wa anna as-sa'ata dan bahwa sesungguhnya tak rajaknya tu dan bahwa sungguhnya kiamat itu ha, terjemah pada as-sa'ah maknanya kiamat jadi hari kiamat itu atiyatun yang datang yakni yang akan datang iyo maknanya itu iyo kiamat tu iyo akan datang akan berlaku akan datang, akan berlaku, akan berlaku, mesti berlaku. La raiba fiha, tidak ada syak dan lomba, lomba, lomba ni apa? Ha, pada itu pada waktu itu lomba, lomba ni apa? Wawe lah wawe, iah iah ada wawe, wawe bermaksud wawe lah, wawe itu wawe, eh, wawe syak, ragu ragu, ragu ragu hati, wawe lah, i 50-50. Jadi nak yang kata wawe lah, mesti wawe. Wawe lagi. Lomba pun jaya-jaya. Lomba-lomba je ni wawe hati, maknanya ragu-ragu. Atau tafsir tu makna syok juga tu. Mana syok dah tu? Tidak ada syok dan lomba-lomba pada nyo kiamat tu. Jadi pada kedatangan nyo kiamat. Tak ada ragu-ragu dah. Akan datang sungguh. Akan datang sungguh. Tak kena syok dah benda tu. Mari. Dan bahawasa sungguhnya. Tak rajak tu. Allah Ta'ala. Bahawasa sungguhnya Allah Ta'ala tu. Ya ba'asuman fil kubur. Bangkit. Jadi akan bangkit. Ya Allah. Akan membangkit. Ya Allah. Membangkit akan mereka-mereka yang di dalam kubur. Nah, itu dia. Nah, itu tu heo ya. Nah, itu. Akan datang lagi. Tak ragu dah benda tu. Dan tersebut dalam hadis pula. Ada sebutlah hadis. Bahawasa dibinasakan. Dibinasa, dihancur, dileburkan. Daripada manusia, daripada diri manusia masing-masing itu dibinasakan daripada manusia, dibinasa akan tiap-tiap sesuatu, akan tiap sesuatu, akan tiap sesuatu, semua akan tiap sesuatu, yakni daripada juzuk-juzuk badannya, daripada juzuk-juzuk badannya, tubuh badan manusia lebur, hancur lebur, binasa, jadi baja tanah bih, kalau masuk oleh kubur. Binasa habis. Malaikat yang tak binasanya apa? Tulang yang satu. Ada satu tulang. Kalau tak binasa. Satu tulang. Iaitu tulang yang satu ni namanya Ajmuz Zanab. Namanya nyo tulang. Nama Ajmuz Zanab. Ajmuz Zanab keruhi lakin sahahu. Betul? Ajmuz Zanab yang bilang apa? Al-Muzani ulil bila wa wadduha. Al-Muzanab keruhi lakin sahah. Aha. Al-Muzani ulil bila wa wadduha. Satu pagi. Dimalikin. Apa? Aha tu ke? Aha wadduha. Apa tu? Okey. Aha tu tukar ema tu. Tukar. Lama-lama tak punya dewasa. Tak cerita, tak kira-kira. Ajibuz Zanab keruhi. Soha. Apa tu? Al-Muzani. Al-Muzani yulil bila wa wadduha. Ada? Ha. Kelimaliki. Limaliki tu yang kecik haruf. Kecik haruf. Sekaligus itu Nabi Sahaha Al-Muzani Yudin Bila Wawadduha. Apa itu? Wakullu syai'in halikun. Wakullu syai'in halikun Qad khasasu Umumahu Fatlub lima Qad Lakhasu. Kita tengok sana lah dah. Iaitu Ajibuz Zanab, namanya panggil Ajibuz Zanab. Apa Ajibuz Zanab ni eh? Iaitu Ajibuz Zanab tu ataupun tulang yang satu saat itu. Satu tulang yang halus benar. Halus benar. Bukan halus lawa sungguh pada. Halus benar ni halus sungguh. Halus sangat-sangat. Jadidal lah kita kata. Dia pergi cek. Allah benar, Allah benar, Allah benar, Allah sangat-sangat, Allah sungguh. Ah, satu tulang yang Allah sangat-sangat, Allah sungguh-sungguh. Duduk di mana tulang ini? Di akhir sulbi, diletak di akhir sulbi, hujung tulang bakir. Ah, di hujung tulang bakir kita tu ada satu tulang, bukan tulang besar ke apa dak. Ya Allah, sikit sangat. Sikit tu tak akan binasa. Kalau bakar tubuh setiap manusia, hancur lebur betul lain-lain pun, hak tu tak akan binasa, tu yang kekalkan. Duk bercuma nama tu ada. Tak binasa. Oh, jadi tubuh hak tu tu tak kekal. Walaupun duk dalam hutan, duk dalam laut, dalam mana pun, dalam perut ikan, dalam mana pun, hak tu akan kekal, tak akan binasa. Allah Ta'ala kekalkan benda tu. Ha, ni maksudnya benda hak kekal dan tak binasa kat dia panggil bakar ni. Kalau kita ngaji sifat bakar ni benda kekal-kekal dengan cara Allah Ta'ala mengekalkan dia tu 4, 5, 6, 7 perkara sehingga kata 10. Kalau bila masuk ahli syurga tiap sekali syurga tu jadi 10. Maka kira kemari dalam 10 perkara tu sehingga daripadanya Ajibu Zanab ni dia tak binasa. Roh syurga, neraka, ahli syurga, ahli neraka. Lepas dah kalau bila sekali syurga, neraka, ahli syurga, ahli neraka. Roh apa? Roh, lepas tu kolam, aras, lau mahfud, kursi, ajibu zanab, perkara tak binasa. Roh pun tak binasa dah. Tu habis itu tak binasa dah. Tu apa kekalkan benda. Bila maka lo benar di akhir sulbi daripadanya, daripada dan dekat tu di akhir sulbi daripada ajabu zanab ni lah, ataupun kita kata tulang yang satu ni lah, daripadanya lah tumbuh manusia. Ini timur manusia semula tumbuh khlik, tumbuh oleh manusia, tumbuh di tempat-tempat, pada tempat-tempat yang ditanamkan mereka itu bagi manusia. Tanah di mana situ tumbuh. Walau tulah celebur semua, tapi tetap lagi ajibu zanab tu kekal. Di tu, daripada ajibu zanab tu tumbuh manusia khlik. Itu tumbuh khlik. Jadi seolah kata kalau orang ketawanan pun biji tu ada tu. Biji dalai tu ada tu. Hak tu nanti nak tumbuh bila kena jiru hujan. Hujan jiru bila pok naik lagi. Tumbuh. Ditanam daripadanya. Hak tu kalau ditanam, kira kalau masalah ditanam, kalau dia perut ikan pun sebetul, dia patak lahak mana sekali pun. Ia akan dikembali daripada ajibu zanab tu. Seperti tumbuh tanam-tanaman lah. Yang kata tumbuh manusia tu, seperti tumbuh tanam-tanaman dah. Tanam-tanam bila hujan kena cuah hari, kena hujan semalam, hari esok tu nampak penuh dah tanam-tanam. Rupuk-rupuk mula nak hijau naik lagi. Tumbuh naik. Maka ajibu zanab tu akan ditumbuh juga supaya dengan tumbuh tanam-tanaman. Kat tu tumbuh manusia tu lagu mana? Dengan sebab Tuhan menurunkan hujan. Dengan ni takluk pada tumbuh manusia ni nak taswirkan rupa Allah Ta'ala tumbuhkan manusia. Lagu mana cara Allah Ta'ala tumbuhkan manusia pada hari tu? Tumbuh daripada ajibu zanab tu dengan sebab Tuhan menurunkan hujan. Yang baca hubung, kalau baca hubung seperti tumbuh-tumbuh tanaman dengan sebab Tuhan menurunkan hujan. Sekat tu lewat belakang tu sekaligus nampak juga sekaligusnya, tapi tak bukan gitu. Dengan sebab Tuhan menurunkan hujan, Tuhan hujungkan hujan masa tu lepas pada binasa bidah manusia, belum pada Allah Ta'ala nak suruhkan malaikat siup sangka kalau kali kedua tu Tuhan turunkan hujan dulu pada masa tu. Kata setengah ulama masa turun hujan itu 40 tahun pula. Tulis tarulah. Kata setengah ulama masa turun hujan itu 40 tahun. Masa tu kita duduk macam mana tak tahulah. Kita sendiri. Kata setengah ulama masa turun hujan itu 40 tahun lamanya. Masya-Allah. Lama benar. Allahu akbar, Allah ya Rabbi. Ha, Tuhan menurunkan hujan, hujan yang lebat. Bukan pepai-pepai dok, hujan lebat. Hujan ini menyerupai mani laki-laki. Allah, ni sabitlah hadis. Apa nama? Matarul kamani rijal. Ada. Ha, tu jadi menyerupai lebat hujan yang menyerupai mani laki-laki. Yang ini menyerupai tu pada pihak bentuk rupanya jelah. Bukan kata mani laki-laki di segi mana tak. Maksudnya pada mani laki-laki ni, ai mani laki-laki ni yakni pada pihak bentuk rupanya. Ini nak memberi gambarkan bangkit manusia daripada asal kejadiannya iaitu mani. Itu betul menyerupakan mani laki-laki itu. Itu betul menyerupakan mani laki-laki sikit. Ini Allah Ta'ala hendak memberi gambaran. Hendak memberi gambaran bangkit manusia daripada asal kejadiannya. Daripada asal kejadiannya iaitu mani. Iaitu mani. Manusia asal kejadian mai situ. Dengan sebab titik itulah wakwi manusia tu jadi seorang besar. Jadi besar kom, besar kom, besar kom tengok. Dengan sebab titik tu, maka Allah Ta'ala akan turunkan hujan semacam dengan air mani juga untuk menjirukan bumi pada masa tu. Bila kena hujan 40 tahun, maka apabila sepena tumbuh tu, tumbuh manusia daripada tulang Ajabu Zanab tu, apabila sepena tumbuh, naik tumbuh, naik klik di orang biasa. Jadi rupa orang klik mari. Duk bucu mana-mana pun yang ditumbuh. Masya Allah, bah. Belum pada tu, kita apa korona orang mati. Ni kita duduk sini ni, tanah bawah tu, tak tahu tak pernah ni. Tanah bawah tu, kena hijau orang huri tu, berapa ratus orang tu mati. Beribu orang kena. Masa korona jauh Fir'aun tu. Jauh belum pada tu lagi. Sebab tu je. Tumbuh, manusia tumbuh. Tak suka-suka, kata dia ada orang tu. Nah, sepenuh tumbuh-tumbuh. Bila sepenuh tumbuh tu, menyuruhlah Allah Ta'ala akan Israfil. Tuhan pun suruh Israfil alaihissalam. Dia kejap dia dah kena siut sangka kalau ni. Menyuruh Allah Ta'ala akan Israfil. Ini dikatakan ulama, Israfil lah. Yang pertama bangun, lepas daripada binasa semua benda. Masa tu tak ada perkara Allah Ta'ala menghidupkan Israfil kelihatan. Dia mati binasa tu. Tuhan kan, Tuhan hidupkan Israfil klik, mari bangun untuk siukan kakak-kakak. Sangka kala kali kedua. Menyuruh Allah Ta'ala akan Israfil, tiup sangkala kali yang kedua lah. Jadi kali yang kedua. Kenal suara ya. Saja ya. Tu. Dengar lagu Allah Alam. Nanti dengar. Siapa lah kau suara saya. Takut orang tu, aku tak boleh dengar apa ni. Aku dah tak boleh dengar dah aku. Duk kriak. So, saya boleh dengar bakal. Menyuruh Allah Ta'ala ke Israfil, tiup sangkakala, maka pulang hati kau tu. Tika tumbuh suku dah. Manusia tumbuh, tika tu roh tak klik lagi. Naik hari tu. Roh tak ada klik ke tuai lagi. Tubuh ya. Lepas tu, bila siup tu, Maka pulang. Jadi kembali nyawa-nyawa tu, roh-roh tadi tu, kembali pulanglah nyawa-nyawa tu kepada badan-badan masing-masing. Si Zahid pun roh yang klik kesuai ya. InsyaAllah. Masa tu khabar dia. Kok lu dah? Qalu ya wailana mab'atha min marqadina. Tu. Lepas tu apa? Wa idza nufikha fis suri, apa nama? Wa idza nufikha fis suri. Belak juga dah. Kebat ni tak ada. Tika tak say tu. Ada. Tika nak. Tak ada. Payah. Duit. duduk situ lah. Duduk situ ada gila jatuh kat benda nak cari tak temu. Flat. Tapi kau tak cari, jumpa sikut lah. Ha, mana ada main lah. Duduk sebut tak marah ni. Wan abad faizat. Jika nafik kafir suri, faida hukum min al ajdas ila rabbihim yang silum dah. Kalu, kata tiga tu. Jadi bila roh kelak ketua dia apa? Sialah, dok tidur mulak ni, dia dok panggil naik ni. Oh yulu ya wailana mambaasana min marqadina. Waktu musik sama malaikat yang awak panggil. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tahu dengar. Ni dah ni hak Tuhan dah janji tu sebenar dah. Hak Nabi dah kata tu benar lah kau lah. Dah ni. Itu masa tu duk kriak tu. Maka hadap gitu sebab yang satu. Padah lah dah Tuhan tukar padah dah. Bukan dunia dah. Bukan dunia dah tukar tu. Bumi lah pula. Haa tu tukar tu. Habis itu. Sudah. Maka pulang nyawa-nyawa kepada badan masing-masing. Maka hiduplah mereka itu manusia tu hidup kelik dengan kehendak Allah Taala, hidup kelik dengan kehendak Allah Taala. Ha, ni orang panggil masalah takluk apa nama takluk kudrat tanjiri hadis lah. Kau duk lek kubur tu masuk lek qabdah baru nak hidup bila boleh. Tapi bila hidup kelik tu ha jangan sedang gini jadi. Ni terakhir dah orang panggil. Ni terakhir dah. Tak lu terakhir bagi ku terak kalau kita bagi usul. Tu lepas dah ni tu maknanya duduk lek qabdah dah. Kekal selama-lama dah. Habis itu dengan kehendak Allah Taala kemudian dihimpunkan sekalian mereka itu manusia tu di padang-padang mahsyar. Himpun di padang mahsyar. Tempat berhimpun nama mahsyar rasanya tempat berhimpun. Di padang-padang mahsyar. Tempat berhimpun. Tu. Nak ada wuku di Arafah tu menggambarkan tu, gambarkan himpunan di padang mahsyar tu. Sungguh berhikmah di wuku di padang Arafah tu nak bina apa gambar dia pada masa tu. Nah, manusia kita berhimpun di sana tu. Ha susah panah tengah wadah tapi lah ni. Lah ni kau kaya dah. Lah ni. Tapi tak boleh ha susah lagu tu. Allah masya-Allah. Dihipun tu dengan bermacam-macam kelakuan weh. Allahu akbar. Dihipun pada di padang mahsyar tu dihipun dengan bermacam-macam kelakuan. Macam-macam. Ada kelakuan tu kelakuan ni tengok lepas lagi Musa ni nak nyata kelakuan. Dan zahirlah di atas segala yang berdosa itu tanda segala amalnya yang jahat. Dan zahirlah, nyatalah, nampak jelas di atas segala yang berdosa, atas tubuh-tubuh segala orang yang berdosa dengan Tuhan. Siapa yang orang yang berdosa dengan Allah Taala hari itu nyata zahir di atas segala yang berdosa tu nyata apa? Zahir tanda Tuhan. Zahir oleh tanda segala amalnya aman bagi segala yang berdosa. Amalan yang jahat. Amal yang jahat. Kalau dia bersama amalan yang jahat, pada hari itu nyata jelas-jelas di tubuh dia. Orang berdosa tu nyata segala amalan dia. Tanda segala amalan yang jahat. Amalan yang telah bekerja mereka itu manusia, bekerja di dalam dunia dulu. Kemudian dalam dunia tu amalan tu nyata mari masya-Allah. Sebab tu kerja kau kalau mati lah kelakuan mana yang nyata kelakuan tu. Nyata kelakuan kita takut-takut tu mati lah tak mau siap tu. Tu. Dia nyata rupa mari. Dan mati kedua atas mana atas pada bekerja atau ada bekerja nyak zahirlah di atas segala yang berdosa itu tanda segala amalnya yang jahat amalan yang telah bekerja mereka itu di dalam dunia Lagi pula yang mati mereka itu, manusia tu mati dengan han, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak taubat daripada amal-amal yang jahat. Tidak taubat, jadi tidak taubat daripada amalan-amalan yang jahat. Mati tak ada taubat. Bila tak ada taubat, tubik nyata mari ikut amalan tu, hak jahat-jahat tubik mari. Tu nyata. Dia bukan amalan tu timur, tapi tanda eh tu habis nampak tanda. Tanda tu, dia ni berzina ni. Dia ni agak ni. Dia ni berjudi ni. Dia ni waktu buat ni, ada tanda eh. Ada tanda eh. Mereka begitu juga support. Oleh Allah Ta'ala buka, wipuk pun ahli kasyaf tengok eh. Apa wali waliullah, dia mau kasyaf, dia mau tengok kita tu, dia mau tahu. Kata kita buat gapo, nyata bagi dia, Allah Ta'ala nyatakan kesih-kesih maksiat. Buat wipuk. Demo tu tahu. Pada dia malam tu tengok muka. Dia tak kecek gapo kita. Tak kecek gapo. Kecek. Kecek penjata gitu. Malam tengok. Ada setengah dia ada hadramah tu. Setengah ulama Allah Ta'ala menyatakan. Kami nampak pala babi. Pala ni. Mari. Allah. Kali tengok. Tengok pak tu. Bila nyata dosa seorang, nyata rupa mari. Tapi nak kau ayat kebia tak leh. Malaikat sama-sama ahli dia. Ada semua kata, masa tu hikayat lah leh. Dia macam cerita juga kau dia dari Mustafa, tempat Habib Umar tu. Habib apa tak nama, tak ingat. Masa dia di Hadramaut juga tu. Dia pun sama ahli kasyaf juga. Ha? Kau kata nampak pala ni. Tak boleh fikir apa tak ingat. Dia masuk dari Mustafa. Budak dari Mustafa ni budak baru mari pun banyak. Baru-baru apa sing itu lagi kau tak pakok tak sempur lagi dah. Banyak. Lepas tu ya tu tu Syabib tu masuk. Masuk sama Habib Umar. Lepas tu dia tengok nampak dari Mustafa tu juga pala ni. Pala ni. Dia kata, dia kecil Habib Umar tu. Mung duk perah ni wah. Dia kata, mung ni duk perah ni wak po. Habib Umar senyum. Habib Umar kata, kalau aku tak perah, siapa nak perah? Kalau aku tak perah, dia nak perah. Maksudnya, dia ni walaupun penuh berdosa sekalipun. Kalau aku tak kutip cara tarbiah, dia pergi nak tolong tarbiah. Dah lock gitu, bidih nying gitu. Tapi bagi mereka, bagi dia, dunia dia tak boleh tengok lah leh. Ya, ya, mai. Pok syek-syek, kalau tak lah nyata syak kasyam maya. Kok pesing tak boleh jaga mulut, pak keperok depan muka kita. Dah mung ni. Habis sore tu nak apa? Tengok kata boleh kasyam juga tu. Alhamdulillah, kak lah. Nama tak ingat saya. Tak biasa jumpa lagi. Tak biasa jumpa lagi. Kau masuk dalam rumah dia, kena masuk dengan sahabat-sahabat tu, dia akan nyata, dia habis segala kelakuan kita. Kurung. Tapi syaratnya jangan masuk, jangan masuk ramah lah. Kerana air pediri ni tak boleh zahir. Kerana kita je. Tubik main sore tiok tu. Soalan kata, aku ni, Allah, hamba kata orang tak tahu dah. Itu boleh nyata Allah Ta'ala lebih tahu. Itu yang menyata kepada dia tu. Situ sikit dia baru. Di dunia akhirat menyata habis. Segala amalan-amalan yang jahat. Nyata segala amalan yang jahat. Allah. Kau tengok. Kau tengok. Dia tu. Lewat sedap sangat sini. Sebab tu doa. Habis situ. Ada? Nyatalah di atas segala yang berdosa itu tanda segala amannya, aman, aman segala yang dosa tu, aman yang jahat tu. Yang telah bekerja mereka itu di dalam dunia dan mati mereka itu dengan hal tidak taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi tak taubat daripada amal-amal yang jahat itu. Tak taubat, tak ada taubat tu. Taubat semua lah. Belum nak tidur tu, dah. comelnya bi istiqamah amal taubat dengan sungai. Sekarang kita tak tahu kata barangkali tidur kali ni tidur kali yang terakhir di dunia ni. Tak tahu. Jadi tidur kali terakhir dah. Taubatlah. Okay, astagfirullah, astagfirullah. Tengok dino. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Taubat apa nama itu? Taubat pun mungkin taubat tu. Tu taubat pun. Tu taubat pun. Lagu tu mungkin taubat. Mungkin taubat pun situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ha, kena kembali kepada syarat-syarat dia. Rukun-rukun dia. Syarat-syarat taubat tu apa? Tiga lah. Kalau tak takut dengan anak dan kalau kesalahan tu tak bergantung dengan anak dia, tiga ya. Kalau salahnya tu dengan salah orang Tuhan ya. Minum arak. Salah orang Tuhan. Tak semaya. Judi. Ya, sakut pula dia kalau dia makan barang tu. Okey. Kalau zina, sakut dengan anak dia tu. Sakut dengan anak dia tu. Bukan sup dengan kita, tak nak minta maaf lagi. Anak dia yang mau. Dia mau duk perah, mau lama, hotel gitu. Tu dia mau yang sakut orang. Okay. Dia sakut orang, okay. Dia tak lepas kalau tak minta maaf. Bajak-bajak lah. Kapok-kapok lah nak minta maaf. So dia tu. Mau duduk. Susah juga. Ha, tu taubat tu tiba. Tu kena klik tengok lah syarat taubat. Tak usah banyak lah. Panjang. Ha, tu melihat juga. Berarti, berarti daripada amalan jahat tu, sesah di atas apa yang buat, berazir tak akan kembali dah kepada benda tu. Tu tiga. Berarti lalu, jangan kacau lagi. Lepas tu, sesah di atas benda yang buat. Lepas tu, azir hati tak akan kembali dah benda-benda tu. Cukup tiga tu Tuhan terima taubat. Tapi cukup semua tiga tu. Lepas tu kalau buat pula, ha, tak apa lah. Cuci klip ha. Mula cemar semula. Tak cemar. Mula cemar semula. Cemar pula kali yang kedua. Tapi hak dulu cuci. Cuci. Boleh semua. Ni astagfirullah. Hati tu nak lagi. Ya Allah taubat dah. Ya Allah. Duyuh bila. Ya Allah taubat dah. Lagi duit dah. Pergi pula ya Allah. Hai. Anak gigi tu. Budak ceng bagi dia baju dia habis bagi duit habis habis segala-gala. Taubat dah, tak mau dah, taubat dah. Kalau hak taubat dah tu kalau dia mau halas juta pula. Nak pula. Nak lagi. Okay, semua eh. Sebab tu bukan taubat, bukan senang kak. Aqabah taubat ni satu juga tu dalam nihai abidin tu. Taubat lepas pada maka aqabah tul ilmi dia lah. Mulai dari penuh nak menjalankan keberjalanan akhirat ni aqabah ni pertama kali. Selepas daripada aqabah tul ilmi. Mengaji lepas tu dah. Ni taubat ni. Tak lepas kita. Ha, habis tu. Ha, sehingga datang riwayat. Datang riwayat. Yang ni datang sebut dalam hadis Nabi. Bahawasanya segala yang makan reba tu, orang makan reba tu, besarlah perut-perut mereka itu. Besar. Ni nyata kelakuan, bukan siksa. Siksa teruk pada ni lagi. Kalau tak orang siksa pada tu ya, pada besar perut ya, ada apa, ha, bukan siksa. Hak tu Allah Ta'ala nyatakan kelakuan yang kata dunia itu makan reba. Siksa bukan sekadar besar perut, yang besar pada tu lagi. Berat pada tu lagi reba tu. Okay, tengok. Kau dah perut besar ya. Oh, tak apa. Hai. Hak tu Allah Ta'ala nyatakan kelakuan. Tu. Besarlah perut-perut mereka itu. Maka duduk mereka itu segala yang makan reba tu. Pada satu ketika. Dan berdiri pada satu ketika. Teka-teka duduk, teka-teka bangun. Nak duduk lama-lama tak boleh. Nak bangun lama-lama tak boleh. Duduk, duduk tak-tak. Tengok orang. Tapi orang gemuk tu dia boleh duduk lama lagi. Ni besar pula aku duduk. Tuan, bakal dia tuan kuruh kan. Wallah alam lah, lupa tu lagu tapi buka usaha. Dengan buka usaha tu nak duduk lama-lama tak boleh. Nak diri lama-lama buka, nak duduk lama-lama buka. Duduk gitu. Satu ketika berdiri, satu ketika duduk. Sebab apa duduk pada satu ketika? Di satu ketika. Kerana sangat-sangat besar perut-perut mereka itu. Segala yang makan reba tu. Besar sangat perut. Ha ni. Dari kemah esok tengok upa besar perut besar kecil tu. Datuk ni makan reba. Boleh tengok dah upa mari. Oh reba. Tu Elon ni tu siap ni. Ingat molek ni. Kalau tanakan tu masa Allah reba tu banyak. Tapi kena jaga malak kita. Jaga malak. Kita tak tak saya taruh pun. Benda ni jadi umum berluar sangat dah. Masa Allah kalau kita nak sipir ke rumah tu. Keselamat saya tak tahu. Terpaksa kena sipir dia bank-bank. Bank yang muak reba tu. Kalau sekiranya terpaksa pun. Ha tak apalah diberi kebenaran hanya taruh. Tapi bila dibagikan reba tu satu masa Allah pula. Yang kita tu kena make tu. Ya macam apa situ. Ya ya banknya siap dah bila kita kita hello bank dia ada surat dia tu. Bila kita prap bercit eh, dia naik mari dia kata duit tahu kita banyak ni. Lepas tu ni rebo. Dok dia. Dok dia tak apalah rebo tu tiga dua tiga atas tak apa. Kalau mari 10 ribu ada. Orang tahu duit 10 juta atau 1 juta. Rebo banyak kan? Rebo banyak kan? Banyak dah. Pada ada 40 ribu rebo. Itu saya mula saya tu. Dari 40 ribu itu mula saya. Kalau saya tahu dah orang ni. Ya. Wah, misalnya. Wah, boleh beli mutu lah. Ini mesti. Kalau 40 ribu boleh beli mutu harus stay dah ni. Ha? Ya tak. Ya mak. Yang ini jaga mula. Oh, tua dulu tak buat nak atas rumah. Duit rebo. Kalau buat kulit terakam pun, top lagi buat ye tu. Gali-gali kamu lah tu. Dia mahu tak nak guna gapa, buat yamen sejik gapa pula. Oh, tahu lah tu. Tapi tak sewa naik rumah. Buat tua dulu lah ni. Tu. Tak boleh buat tua rumah ni. Dia tak rumah dia. Duit ni. Lagi orang ambil. Hai, bos jaga tu. Tahu lah. Tahu tu. Jangan kita masuk ah, duit kita, labor air kita, jangan labor kita. Dalam masa kita taruh, tu tahu tak? Sebab apa? Jadi repot. Sebab apa tenakan tu, bank tu ambil duit mana orang kita tu? Bukan duit bank. Duit orang yang mahu iku tu pula. Dia mahu mahu iku, dia mahu mahu buat pinjam mereka pada bank. Dia kena bayar. Tak biar. Roy lah apa? Roy lah song. Satu, dua kau. 1,000 2 gula misalnya. Lalu 10,000 200. 1,000 2,000. 2,000 kena bayar. 2,000 misalnya. Duit tu hok masuk kita tu. Jemih hok tu mau kita tak? Ha, soalan kata dengan pada makna kita dah kira makan hok demo dah. Ha, tu dia. Lain pada bank Islam, bank Islam pun tahu lah. Ya, mahal nak kat anak. Tapi bank ni, bank Faisal ni, ya kira bank ni ni. Ya buka kata rapor ni. Ya nyata siap dah kata duit ni ni. Soalnya tu, buat perjanjian untuk nak. Buat apa nama. Untuk nak. Nak nego. Lepas tu, tiap-tiap tahun tu, labor eh tak sama tu. Ya nyata atau tahun ni kita labo banyak ni akan bagi kepada pokok kita labo eh banyak ni. Tahun ni labo, tahun ni rugi. Tahun ni rugi, labo banyak tu, ku rugi banyak ni. Rugi pun labo lagi, lah sikit dua pun boleh ke tapi tak banyak sangat mu. Nyata. Hok ni tetap. Nego po tetap. Boleh hok mana nak boleh tetap. Jadi soalan tu nego tu tak rugi sikit bu. Maksud tak harga tu hang tu yang nego. InsyaAllah. Tak tahu. Jaga masing-masing. Perut. Jaga perut. Maka duduk mereka pada satu ketika dan berdiri pada satu ketika. Kerana sangat-sangat besar perut-perut mereka itu. Dan bahawasanya segala yang berzina pula. Ini azubillah mizalik. segala orang yang berzina besarlah dan bekoklah. Senang bekok. Besar di sini orang bekoklah tafsir yang mana tu? Besarlah dan bekoklah parak-parak mereka itu Allah. Tengok pak barang besar esok ni tahu tu buat tu yellow dah. Barang bekok. Oh tu leh. Besar tak orang mana? Lu. Oi. Besarlah dan bekoklah. Hengo menarik tarik tarik menarik lah. Hengo menarik tarik mereka itu segala yang berzina tu akan nyokkan parak-parak. Menarik di atas bumi. Heret. Heret. Duk jalan lagi tu heret barang tu. Tak ada gimana mana mudah. Duk gimana mana mudah ni. Kata heret barang tu. Oh, tu la ilaha illallah. Wahubak. Orang nak ukut je lalu. Minyak litah ke minyak gapo. Tak, tak ada zina. Sebab ni minyak. Oh, tak nak tanya. Tak tanya tau, kan maksak. Tak ada cik. Minyak litah ke? Kepala beluk ke? Macam mana cik bukan kita ni? Tapi hak tu hak dunia tak apa lagi lah. Kau dah untuk itu hak ikhtiar tu. Yang membekokkan dengan cara lain. Itu berzina tu yang ni. Hari kiamat akan bekok dan besar. Boleh tengok. Tak malu kat orang. Dah heret benda tu. Tu bukan akibat. Tu bukan siksa. Siksa teruk pada tu lagi. Tu yang nak menyata kelakuan pada masa dunia. Ya kata yang ni pasal kerja benda tu. Kalau kau bisa berlaku pun, usaha taubat cepat-cepat lah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita. Hak bekok dah tu kena cari ubat belah-belah. Dunia kena cari ubat untuk nak menghalau kelik. Menghalau kelik. Mudah-mudahan hari kiamat tak besar. Gacir bekok je lagi. Wa'ni'azubillahirrahmanirrahim. Di atas bumi. Dan segala yang minum arak pula. Itu dihasyarkan, dihimpunkan dengan ham, jadi dalam keadaan gelas-gelas tu pada tangan-tangan mereka itu. Hok minum arak tu dihimpunkan, dihasyarkan dengan ham, dengan keadaan gelas-gelas, yang gelas arak yang dia minum tu pada tangan-tangan mereka itu. Duk nak masa tu, duk pegang gelas tu, duk hadap hipung gelah arak. Kalau ni bukan gelah, kalau ni je jebu. Jebu. Jebu pun gelah arak dah. Kalau ni puyuk. Kalau puyuk mereka itu. Tu kalau ketum cuma sekali puyuk dah. Puyuk puyuk mereka itu. Allahu akbar. Macam-macam tu. Dengan botol batuk ke apa pegang sangat. Oh, kemak isap. Oh, buat ni. Malu kat orang tu ni. Tu bukan seksa lagi. Nyata kelakuan je. Hak tu kiat atas tu lagi lah. Ni nak tengah daripadanya. Bakal orang wahi dengar lagu, mesti mana? Yang mari sekali dengan Sabah tu. Begitu kan ni? Allahu alam bisawab. Orang wahi tengok royal-royal tak? Tak tahu lah dah. Rupa lah ke mana Allah Alam yang mari. Tapi tu kena usaha lah untuk membersihkan diri kita masing-masing tu. Tu. Dia tersalah silap tu sifat manusia sedia dah. Tapi sebaik-baik orang yang tersalah, orang yang taubat. Orang yang taubat. Habis itu. Dan orang-orang yang berbohong. Lok dah. Orang-orang yang berbohong, kecek bohong. Dan kazib. Dan yang mengumpat ribah. Wahai mengumpat orang. Mengumpat. Cerita han orang lain. Cerita han saudara dalam keadaan itu. Saudara kalau jadi dengar tak kena. Itu mengumpat. Walaupun benda tu benda sebenar sekalipun, apabila saudara kita dengar benda tu, dia tak kena ha tu. Maka tu dikatakan mengumpat. Ah, tak ada mengumpat yang wayak ha. Supa lah tu. Wayak ha demo tu bagi mengumpat dah. Mengumpat dah. Alhamdulillah, yang kali waktu dah masalah besar. Dan yang mengacung-mengacung itu. Ha, tiga orang. Berbohong berkait dengan mulut belakang ni. Mengupak. Awak ni mengupak. Dan yang mengacung-mengacung. Dia tak mengupak tapi mengacung-mengacung namimah. Namimah apa? Batu api. Dia apa? Batu api. Batu api. Belagang. Batu api. Kelantan bangi. Ila tak? Batu api tak bangi. Kita ingat batu api. Batu api ni yo yo batu batu tepuk-tepuk jadi api dia. Oh, betul ni. Ya, batu masa dulu memang jadi api. Dah. Sebab api dia kaca-kaca jadi batu jadi api. Ah, batu api. Ah, sudah. Itu. Itu. Oi, tu kau kata kan, okey, tak ingat. Mengacung-mengacung. Golok mata dua. Haa, tu. Tapi hot tu nak pergi ke Nisa pula dah. Tengok mata dua ni. Masalah. Lalak. Lalak pala hijau. Benar tu. Seringan. Seringan agak. Ha, mengacung tu mengacung. Mengacung ni apa si panggil? Apa? Apa si panggil apa eh? Mengacung ni. Mengacung ni. Kalau mengupak ni ninta dah, ninta. Lepas tu kalau mengacung. Siap ni apa siap? Mengacung ni apa mengacung? Form. Form. Form ni mengadu. Form. Form. Sipet mokok pun menipu. Sipet mokok. Kifong. Kifong. Wahi ngadu. Tak ngadu. Kifong. Takut tu. Tak lah tu. Siam, siam, ha, siam. Lagu ke, ha, siap bang, ada satu satu pepatah dia, siam kau kuai hai chun kan. Ha, siam kau kuai chun kan, dia pun nami mana. Dia nak lagu kan. Yo, yo lemu ni, kalau dia tak lagu sama, yo, kalau orang, ambil, ambil dia dua orang tu, mari, puak. Ha, mula. Mula nak nak lagu yang mesti kalau tua ya amuk mula mari. Hai apa tu kat ah mesti kau tak jaga tak apa lagi sama-sama ya. Tapi ni ha orang lama lama lagi. Ha tu tu nama imah. La ya dikhulun jannata namam. Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang hai nama imah mengacung. Helah. Pak mak ni dah dia kata kamu baik ni. Dia kata kamu ni teruk dah sikap mari gini gini gini gitu. Mu ni tak biasa itu itu tu. Ya kata mu tak sepatut jadi. Jadi-jadi ni ni ni. Pak Mak kata baik. Aku ni harap baik pun mu. Ya tapi cuma roh ya. Tolong ingat Pak Mak. Tolong-tolong ingat dia. Ya takut menduduk dengan dia tu jadi. Nampak awak baik dengan mu luar hati. Ya itu. Ya awak aku sendiri. Haa. Okay. Tu jadi loh ni yang mula dah tak sedap lah dengan Mak. Mak tak apa lagi. Kita pergi ke Mak pula. Ikut mak pula. Untuk akhir sekali ni balah dua orang tu. Masuk lock kita dah. Lock dua orang tu balah. Tu Yaakob mula kena mimah tu. Hak tu masa mengacau. Ha maka mereka ni ni panjanglah lidah-lidah mereka itu. Ha yelah tu lempok lidah panggil tu rumah itu. Yelah tu pok ni pok kecep bahan pok mengupak pok mengacau ni. Pok ni azubillah mizali kita ni tak apa. Oh, panjang lidah mereka mereka itu. Panjang sekat mana? Panjang sampai kepada dada-dada. Hanya sampai ke berdado-dado. Kok mengacung gue? Bukan siksa tu. Bukan siksa. Ingat dulu bukan siksa pada tu. Hak Nabi, hak Rasulullah tengok oleh malam Mi'raj tu bukan siksa. Kau ada menyata hal je. Lebih pada tu lagi. Tengok orang tak semaya tu ambil batu. Kok panggil lah. Duk katok kepala sendiri berdarah tu. Hak tu bukan siksa lagi. Siksa orang tak semaya berbesar pada tu lagi. Tapi nak ayat kata, dismeringengengkan fardu yang ini. Tengok tu. Sanggup nak mensakitkan kepala yang sendiri. Padahal semaya tu ibarat kata kepala dah bagi badan. Maka dia mengkhianati diri, mengkhianati agama dia dah dengan tinggal semaya. Haa tu. Bila berlaku tu. Lepas tu, dan yang tidak mengeluarkan zakat-zakat itu, kalau tak keluar zakat pula, orang yang tidak mengeluarkan zakat-zakat itu, berupalah segala harta-harta mereka. Tidak berupalah segala harta. Harta mereka itu jadi rupa. Jadi rupalah oleh segala harta-harta mereka itu. Harta mereka duduk tahu-tahu tak keluar zakat tu. Berupalah oleh segala harta-harta mereka tu. Jadi ular-ular. Harta semua berupa jadi ular. Dah gitu. Apa ular likong, likok, keliling kok. Yon ini dia tak keluar zakat. Boleh tengok sore-sore esok. Belum nak tak ada hisap amalan lagi bangkit dia tu. Hisap suku, jauh sak lagi dah hisap. Jauh lagi. Ni baru bangkit baru itu masing-masing duduklah kalau kau masing-masing dah. Kita ni mudah-mudahan Allah matilah mengaji pun tak apa dah. Baru mari tu pergi kita. Dengan kaleng apa. Ha tu. Apa tu? Budak mengaji ni tu pakai lah. Dia pun mengaji ni. Dia boleh tahu. Amalan tu dia boleh tahu. Dengan kelakuan masing-masing. Tu. Namam. Ha ni setengah riwayat kata Pok Namam tu Pok mengacung tu dibangkit dengan rupa kera. Ada tak? Ada riwayat lain lagi tu. Pok kera beruk. Dan panjang tidak mengeluarkan zakat-zakat tu berupalah segala harta-harta mereka jadi ular. Dilikung akan mereka itu. Akan mereka itu yang tidak keluar zakat tu. Dilikung akan mereka. Jadi akan tubuh mereka dilikung dengan dia. Dengan ular-ular tadi tu. Penuh dilikungkan dengan ular. Allahuakbar. Kita ni tu tak ada uji dengan harta banyak lagi. Harta banyak lagi. Ini kalau kita uji dengan harta yang banyak tu ha. Dan segala yang sombong. Takabur. Mutakabir. Dan segala orang-orang yang sombong-sombong tu. Mereka segala orang yang. Bermula segala orang yang bersombong-sombong mereka itu. Sombong. Berasa besar diri. Sombong tu merasa besar diri. Padahal tu tak ada besar ni. Tapi merasa besar diri tu sombong. Mula apa kata? Kibrun. Kibrun tu sifat hati. Sifat hati. Kibrun tu sifat hati. Apa makna? Bila seorang tu perasa dalam diri kita yang besar pada orang lain, dia ada kibr. Tapi bila sifat hati tu lipah tu baik keluar, wak wih sapa ke, buatkan rupa. Maka jadi mutakabir. Takabur tu sifat luar. Takabur tu sifat luar. Nampak tengok, wak duduk. Tu mula. Ni boleh pergi jawab test sikit. Mula. Nak jadi ketua marah ya. Bukan rupa dah. Dia mentok dia ketua marahnya. Baik lain dah. Marah dia kecek buang walak hari ni nampak lain dah. La ilaha illallah. Cuma ni mana tu sifat tu? Tu. Orang sombong ni di atas manusia mutakabbir apa ni? Sombong di atas manusia. Segala yang sombong-sombong mereka itu sombong di atas manusia. Nabi ni kan makana sallallahu alaihi wasallam syadid al-haya'i wat-tawadhu'. Nak cari orang tawaduk sebab Nabi tak ada dah. yakhsifu na'lahu. Buat apa? Ya Rasulullah, jahit kasut sendiri. Duk tapung kasut sendiri. Wa yarqa'u thawbah, tapung baju sendiri. Baju tapung ni waktu dia. Apa Aisyah dia pun apa bewak dia waktu dia. Padahal Rasulullah. Wa yahlibu syatah, duk perah susu kami sendiri nak minum. Ada dah. Okey, sama sama Nabi. Dengan pangkat yang satu tu, pada patutnya suruh orang. Apa semua sifat Nabi pun dia turun temurun kepada pokok sahabat-sahabat ilaqa tu, orang sahabat Nabi tarbiyah tu. Jadi baiat tu berlaku walaupun sakar, walaupun kasar dan mana pun dia baiat tu dulu. Sayyidina Umar tu sakar, orang bagi masuk dalam kasar dah tu. Jadi dengan sendiri tabiat tawadhu tu ada mari. Sayyidina Umar. Tu ni semua. Maka tak ada tu. Kalau sifat tu setel dah tu. Setel dah. Iblis ni tawadhu, dia sombong. Dia sifat sombong. Ada satu kali Nabi Musa nak naik kepada Bukit Sina. Ada masa Nabi Musa nak naik kepada Tur Sina tu. Sementara tu, oh, siapa tu tengah jalan tu, iblis mari. Iblis mari buat rupa orang. Hei Musa, munuk gimana? Musa tak, aku nak menajat. Menajat Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai aku nak king. Aku nak pesan so. Boleh tak aku nak minta tolong Musa? Boleh. Apa pun nak kata apa? Nabi Musa yang tahu dah kata iblis lah. Apa nak pesan? Iblis kata, kirim royak kepada Allah Ta'ala kata iblis taubat dah. Tak sedar segala kedosa dulu-dulu tak sedar. Ada tak jalannya taubat? Minta itu yang cerita nyata jalannya taubat kepada iblis tu nak taubat dah, nak berjuruh dah. Belih-belih nak juruh dah. Maksud tak apa? Baik, tak apa aku nak akan tanya kepada Allah. Bila sampai kepada Bukit Sina, di situ Allah Ta'ala nyatakan supaya Nabi Musa dengarkan perkataan itu. Di situ Nabi Musa kecek. Semua pada benda Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala dan wayak kepada Tuhan. Ya Allah, tadi aku jumpa iblis. Dan dia tu kira tanya kepada engkau bahawasanya, dia tu nak taubat dah. Sesah dah. Ada tak jalan ni untuk dia dapat taubat? Mana cara-cara untuk taubat untuk iblisnya? Tuhan jawab kata, baik Musa, lagi muklik akan jumpa dia dan meroyak kepada dia. Kata cara taubat tu tak payah ni. Tak payah ni, tak kena buat apa ni. Taubat iblisnya, royak kepada dia kata Allah Ta'ala suruh dia kalau dia nak taubat sungguh, Tuhan suruh dia pergi kepada kubur Nabi Adam dan sujud kepada kubur Nabi Adam. Nabi Musa sapa kepada kaki bukit tu. Tu mung iblis. Ha iblis. Eh ada, hey Musa, lano. Eh? Lagu ano? Apa saya marah dah? Lano. Oh Allah Ta'ala riak-riak gini. Tuhan kata kalau mung tak ada payah ni. Kalau mung nak taubat benar-benar taubat dengan Tuhan, Allah Ta'ala kata suruh mung pergi kepada makam Nabi Adam dan sujud kepada makamnya. Apalah sujud dengan perintah Tuhan tak salah. Ni Tuhan tak suruh sujud, dia sujud rata. Kau tu tak boleh dosa. Ni Tuhan sujud sendiri dah. Buat malaikat sujud Adam tu iktiman dia. Ulama kata, sujud tu bolehkah sujud benda lain daripada Allah Ta'ala? Dekat Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam dah. Ada ulama kata, ai, tak ada apa salahnya. Bukan sujud tu, sujud dengan sebab Tuhan suruh sujud. Tak salah. Iktiman tu sujud tu mengerti. Atau sujud dengan makna bukan sujud. Sujud dengan makna tunuk hormat. Satu lagi. Tak apalah. Pada sampai situ, royak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, royak kepada iblis. Iblis kata, bila dengar Adam tu, bila dengar nama Adam, ilmu tu, lalu Tuhan kata, mudah ya pergi sujud di kubur Adam. Bila dengar nama Adam tu, panah lingur. Kau merah ni. Muka tak ni, muka senyum ni, muka merah. Muka murah kelih. Kau jadi hidup-hidup lagi kau nak saya sujud. Pada mapoh dah nak sujud. Nabi ku sujud dia. Iblis kata, tengok takabur dia tak habis-habis. Tak habis-habis takabur dia. Kau jadi hidup lagi dah aku tak sujud. Panik. Dia mati dah bukan Nabi ku sujud dia. Sifat tu al. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat tu tak leh. Dia pakai sifat. Iblis. Segala yang sombong mereka itu di atas manusia. Ha, lagu mana? Berarti segala ni mubtada sebenarnya. Di hajar tu khabar. Tak atas lah. Kalau kita kira atas tu, boleh atas lagi. Hak dulu-dulu. Dan segala yang sombong-sombong mereka itu di atas manusia, dihasyarkan, dihimpunkan mereka itu, mereka itu segala yang sombong tu, seolah-olah sumuk. Sumuk, wow, sumuk. Seolah-olah sumuk yang kecil. Sumuk lah. Turai bangkit mari. Lah. Sumuk. Seolah-olah sumuk dah. Ejek lah. Ejek tu bukan ijok-ijok ke apa. Ejek-ejek ni. Ngejek-ngejek. Apa ejek? Ejek-ejek ni ke apa? Melekeh, menghina, memperah-perah lah. Ha, tu ejek. Ngejek-ngejek. Arab panggil apa? Ejek tu, ejek mana merendah, melekeh-lekeh. Menghina-hina lah di atas mereka itu yang sombong-sombong tu, oleh segala yang lainnya. Kabar mereka itu. Segala orang lah. Pakat dia mengejek-ngejek dia. Pakat jijak, pakat dia itu. Dia pelekeh, dia memperah-perah. Mereka itu. Hari buat tu dengar tu kita tahu dah kata dia mengejek-ejek kita. Tu mengejek-ejek mengolok-olok. Tu mengejek-ejek juga dah rupa tu. Ingatnya ikut rupa ejek ni mulai ke mengistihqar dah. Rupa tu bila fresh jadi tengok pada mahkosa dunia wak orang sangat akhirat siapa masuk besok tengok lah weh kita ni tahik kuning lah kau tahik busuk lah kau ketuk busuk lah kau lepas tu nak tengok tak siapa tengok tak siapa tanya. Ya dek. Allah. Jangan duk tengok sangat. Makai kok lubai tular ya. Tubik kok lubai tular ya. Siapa tik makai kok lain? Makai kok lingo, makai kok hidung. Gitu bek kok pusak. Tak ada. Tubik kok lubai tu. Padahal pia mengena besar tapi ya. Ni mula untuk terjawab teh waktu mula tengok banyak dalam masyarakat kita. Dan mula jadi ketuk nebel marah je lain dah. Orang panggil mak pemarah mula tak nak jawab mana. Kena panggil tak nebel. Barulah jawab. Kalau tak panggil tak nebel mula tak mula lah. Mak. Siapa akhirnya orang lain pun terpaksa kena panggil tak nebel. Kepada dia. Sebab kalau panggil nama biasa je tak. Nampak tak kecek banyak. Itu orang kita ni penyakit. Yang mana ni ustaz pun. Dia mula orang panggil ustaz. Habis doktor. Orang tak panggil doktor tu rasa. Orang tak panggil doktor tu rasa. Dia rasa mari. Rasa dia kata. Aku doktor dah ni. Nak panggil doktor. Barulah jawab mulut. Barulah jawab. Barulah mulut. Itu dia ni. Takabur juga. Habis hits lidah. Kepo lagi. Babo apa? Tak panggil babo mula. Ni kata biar. Sipak ni tak kira ke? Tak kira ke? Terlebih lagi orang mengaji tu Allah. Doa bertuhan lah supaya jauhkan kita. Kita nama Muhammad. Kita nama Abdullah. Abdullah belum pernah naik Mesir lagu mana Abdullah. Klik ke rumah Abdullah tu lah. Walaupun jadi doktor, Abdullah pun Abdullah. Panggillah itu sepotong mau itulah. Tapi budak-budak dia panggil. Ha, tak apa tak. Ni saya sama saya dia panggil doktor lah kalau misalnya. Ah, doktor lah. Kalau tak panggil doktor tu takkan busa tu. Jaga sifat tu weh. Jaga sifat tu. Ni tak panggil ustaz. Budak tak panggil ustaz tu murai. Sebenarnya budak panggil ustaz atau ialah hormat tak hormat mohon Tuhan dia. Tapi kalau dia panggil nama biasa pun kita tak ada hak nak murai dia. Tak hak nak murai dia. Panggil mak, mak. Kita murai dia tu atas dasar apa? Atas dasar tak ada akhlak, ha hak tu dipuji. Kalau atas dasar dia tak kita tak ada dapat peringkat, kita ni ditakabur. Bukan kita nak nama tu misalnya, tapi awak ni sebenarnya ustaz tak suka panggil ustaz. Tapi dekat sini kalau awak duduk luar pada sekolah, awak nak panggil mak pun tak apa kepada ustaz. Ustaz tak kata apa, tapi lah sekolah awak kena jaga ni hormat tepat. Siapa dia? Ha tu ha, yang lain pula budak. Yang lain rupa tu. Jaga weh dah. Allahuakbar. Dan ada lagi lah yang masa nak kata. Dan ada lagi beberapa rupa segala yang dihasyat itu. Yang dihimpunkan pada hari itu. Beberapa lagi lah rupa segala yang dihasyat itu. Hamba tak sebut di sinilah. Dan hamba sebut di dalam ta'limun awla. Kitab amoy kah? Kitab tu Allah, Masya Allah kah kitab ni. Nasihat semua-semua. Morning sedap pada kita. Ta'limun awla ni sedap pada takirah lagi. Ta'limun awlak ni kalau kita ayah di nak kita nasihat ayah di atau jelek teloknya ta'limun awlak. Kita nasihat yang paling sedih. Yang paling makan hati tu. Tak kita tu. Ayah di teloknya. Tak kita nasihat lah. Daripada kita lah. Usuluddin ada kita lah. Lah. Tapi kalau kita semata-mata nasihat ta'limun awlak. Dalam tu Allah sebut. Tak ingat dah yang sebut apa kat. Dia ada 10 macam yang berdosa. Musanya sebut lah tu. Tak lima olah. Kalau irsyad jawi tu kecek pak hobi nak rak hobi. Ha tu buat makhluk apa warna gini. Kalau hati jariah ya sebut be. Dari kita irsyad jawi tu. Tak irsyad jawi tu sebut pak ni nak rak-rak. Rak akan pendapat-pendapat ni. Hok jadi keliru ni. Ha, apa nak jawab masalah hadis jariah ainallah fis sama apa semua tu. Dia nyata dalam kita irsyad jawi. Comel juga. Ya dia ni Masya Allah dia. Ya deki obi lah. Dia buat taruh obi. Tak tahu obi. Kitab makulat bahasa Jawi dia buat. Dia buat cedek padahal tak ada kitab makulat bahasa Jawi. Tak pernah ada syedah tak biasa terjemah. Syed Ahmad tak biasa buat. Tapi kitab. Dia mabahas fi'in kalam. Dia nak kecek bak kalam tu kitab tu. Dia bahaya. Dia kira obi lah. Dia kira tuan-tuan. Manhaj ahli sunnah kecek bab ayat mutasyabihat. Segala ayat mutasyabihat dan segala takwil-takwilnya. Kita tukar untuk dia. Jadi sikit. Ya Datuk ni mungkin main. Dia dekir, dia dah sekat-sekat pagar bila. Apalah, jadi kita ada tempat murajaah. Sekolah dan mengajar kampung, wibahaya benda tu. Pada kita ayat dia. Tak ada nama kita arak susah lah. Kita ayah dia yang mengajar untuk nak betulkan akidah pegangnya mereka. Apa tu kita bersahab beli tu buat murajaah kita ya. Dan hamba sebut dalam kitab ta'limin aulad tu akan 10 macam yang berdosa, orang yang berdosa. Hamba sebutlah tu, kita tengok sanalah. Kita tu insya-Allah akan ada pula. Ha kita tu. Insya-Allah. Dah. Selesai. Akan 10 macam orang yang berdosa dihasyat akan dia akan 10 macam tu dihimpunkan dihimpunkan akan dia akan 10 macam itu dihasyat dengan kelakuan yang keji habis kat tu wakah kat tu apabila tu nak istiqnah baru pula habis. Allahu akbar. Apabila terhimpun segala makhluk yang dibangkit itu di padang mahsyar. Apabila terhimpun segala makhluk. Makhluk mana? Makhluk yang dibangkit itu. Terhimpun di mana? Di padang mahsyar. Tak lupa pada terhimpun tu. Kena buka-buka pula eh. Buka mana? Kena buka kelip pula. Tak lupa. Apabila terhimpun segala makhluk yang dibangkit itu, terhimpun di padang mahsyar, makhluk yang dibangkit itu yakni jin, manusia, syaitan dan binatang-binatang yang dikehendaki Allah. Tulis itu betul makhluk yang dibangkit itu. Makhluk yang dibangkit yakni jin, manusia, syaitan dan binatang-binatang yang dikehendaki Allah. Binatang-binatang yang dikehendaki Allah Taala. Asal binatang dia mati mapuh-mapuh biar tak kena kira amal apa dah. Tapi berapa binatang Allah taklah bangkit pula. Binatang mana? Binatang yang kita perasa buat zalim dia. Binatang yang kita pernah buat zalim kepada dia, Tuhan akan bangkit juga dia. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk berhujah atas kita. Dia akan mengadu dengan Tuhan. Kerana Tuhan tak zalim. Kepada sesiapa pun Tuhan tak akan zalim. Walaupun binatang, Tuhan akan beri kesialah dia. Dia mengatakan, ya Allah, dia ni pelagaku itu. Ya pula, tak pelaga. Itu dengan sebab cerita itu, binatang itu bangun lagi. Dakhalatin ra'ah apa nak dakhalatin ra'atun an-nara fi hirratin, nabi kata dah masuk oleh seorang perempuan ke dalam neraka kerana seekor kucing dia, kerana seekor kucing dia. Sebab apa? Dia kurung kucing tak boleh makan apa, akhirnya mapoh kucing tu. Mapoh itu tak boleh makan apa, dia kurung apa. Akhirnya matu neraka juga, masuk neraka juga, gitu. Ya sebilang juga. Ya emang. Ya emang. Tepi tak dilihat lah mana. Tepi hero tu jadi kerana seekor kucing. Habis itu. Ya emang itu, binatang akan diserah juga. Dah takut juga tu. Burung-burung. Pera ya. Tak boleh makan apa. Baik lepas. Baik lepas. Nyanyi dia. Habis dah. Maka turun malaikat. Bila bakit itu dah di padang mahsyar, maka turun malaikat-malaikat. Kok malaikat pun kat turun pun. Manusia ramah tu kan. Ramah semua manusia. Yang daripada awal sampai ada sampai akhir dunia ni. Hipung di situ. Maka turun malaikat-malaikat. Malaikat turun daripada pihak atas pula. Dan melikung mereka itu, malaikat tu melikung akan mereka itu, mereka itu makhluk-makhluk tadi tu yang dibangkit tu. Malaikat pun bakal melikung. Tu. Likung lah, boleh likung. Orang salah ni kan? Orang salah. Likung lah, boleh dadu. Tu pak sekal-sekal likung lah. Malaikat-malaikat Allah taklah hantar untuk likung. Melikung tu dengan berbaris-baris. Pro-pro. Bukan sebaris dok. So, dua, tiga, empat. Likung banyak baris. Dekat tu tu, maka tidak kuasa lah segala yang berdosa. Dan yang zalim itu, tidak kuasa lari sama sekali. Lari ke mana lagi? Tengok tu, ada melikung yang berbeda. Kalau lari pun tak lepas. Tapi nak ayat kata hari itu lemah dah daripada manusia. Kalau tak ada likung, malaikat tak likung pun nak lari tak lain. Tapi Allah Ta'ala nak menyata kebesaran tu. Nak menampak ataupun pun nak lari ke mana lagi. Lari ke mana lagi. Dunia boleh lari, akhirat nak lari tak lain dah. Salah dunia boleh nusuk kot tu, nusuk kot ni. Salah dengan Tuhan, nak masuk mana? Nak masuk mana? Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kuasalah segala yang berdosa dan yang zalim itu lari sama sekali. Lari tak boleh. Dan bersesak-sesaklah. Sesak-sesak. Bukan sesak dengan makna susah miskin tu dah. Sesak ni berdesak-desak. Izdaham. Berdesak-desak. Gerti berdesak-desak. Berdesak-desak. Jadi bersesak-sesak. Nak kata apa? Orang yang ramah doa tu. Orang panggil apa? Sial lah. Pasal bila kita apa? Bersumak-sumak. Sumak ni je kira lubeh lah. Kalau kita nanti pitu nak pakat masuk pun tu belako. Bersumak pitu. Bersumak tu nak pergi. Ni dah tak ada kata pitu gapo. Duk ramah-ramah pun. Berhimpit-himpit. Itulah tu. Bersesak-sesak. Berdesak-desak. Dan berdesak-desak lah. Bersesak-sesak lah. Berhimpit-himpit lah. Tu. Maknanya bersesak ni tinis. Tengok akan setengah yang lain dah. Jadi bersesak-sesak. Yang ni. Hengok tinis. Tengok akan setengah. Tinis boleh setengah akan setengah. Begitulah lu. Padahal padat tu perluah dah. Tapi dengan sebab ramahnya manusia. Jauh daripada awal sampai akhir ada. Ramah mana tak tahu lah. Apa binatang lagi. Apa segala-gala lagi. Makhluk yang dibangkit semua tu bangun lagi. Pakat beripung situ. Berdesak-desak. Tempat luah pun yang sepik. Ini sebab ramah. Mereka itu makhluk ni. Ataupun kita kata ahli mawkib pun tak apa. Pakai pitah ke mana tu dah. Berdesak-desaklah mereka itu. Makhluk yang dibangkit tu. Tinih jimari. Allah sallallahu. Tak tahu lah kalau kuai masa tu lagu mana. Tengok tu tawah pada eh. Ke tawah tu. Lagu mana? Mola Usain, Mola Usain. Kita tengok masih Usain. Masih Usain ke kau Mola Usain tu. Dah masuk di makam tu. Masuk nak tubik pun boleh. Kalau masuk tak saya masuk kita apa dah. Tapi kita pun kacau dah. Tekan tak orang mulut tak pergi dekat ni dah. Tapi bila mulut tu kau ramah, kau rasa sedap kau masuk. Pelak juga maksian. Yang kau ada abang yang ada arom sikit kan, raucai ada. Bila orang kau ramah je kau sedap. Rasa nak boleh padahal, aku ni dekat ni, dah mikir mangi tengah jalan. Dalam hadut tengok orang tu. Aku ni bodoh kan. Jadi aku duduk dekat ni dah, rumah pun dekat ni dah. Boleh mari hari-hari. Tapi ni nak kacau bagi ini ni. Tu berdesak-desak dah tu. Berdesak-desak dah. Tu di Mekah tu dah tengoklah. Dan hampirlah matahari dengan kepala mereka itu. Hampirlah matahari dengan kepala mereka itu. Mereka itu segala makhluk yang dibangkit tu hampir dekat. Tak gelegok lah otak. Buat tanya. Buatlah tak gelegok. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tuhan, wi matahari di atas kepala kita tu, tak mestinya bila matahari ada atas kepala, kita akan jadi hancur binasa. Tuhan perap sikit apa. Tuhan perkurangkan panas matahari asal tu. Wi panas cukup-cukup kita padahal tak? Padahal tak? Wi panas sup. Sup untuk diri kita nak hewleh. Pada itu off dah. Masuk itu tu microwave. Microwave dia boleh perak. Orang duduk dalam tu kau dah mana? Buka sup. Dengan kepala mereka itu. Lepas tu kilang lah apa. Lama besar mana. Jauh mana antara matahari tu. Dengan kepala tu. Masa tu. Nak atas seksa. Nak panggil betul. Nak panggil dah. Nak bakar kita betul. Guna matahari yang tak atas kepala tu. Maka secukup-cukup susah. Musa nak kata. Maka secukup-cukup. Sehabis-habis susah. Qadar tu susah tu. Secukup-cukup, sehabis-habis susah. Dan panah atas pada susah, sehabis-habis panah. Dan dahga, sehabis-habis dahga, sehabis-habis panah, sehabis-habis susah. Dan berpeluh-peluh, sehabis-habis berpeluh-peluh. Oh tu, pada setengah riwayatnya, peluh hak tubik tu, tu serah masuk dalam bumi tu 40 hasta. Habis turunnya, tak lipat lagi, tak ada kata mari duduk. Nak atas, lutut, siapa lutut setengahnya, ha, lipat lagi setengah, duduk, sekat, peluh sekat. Dia tak sama orang kita ni, dalam keadaan yang masa tu. Maha pasal dia, insyaAllah, bukan sempur oleh ramai-ramai tu. Dia tu jadi peluh sekat ni, dia tu peluh sekat ni, dia peluh sekat tu. Okey, tapi hot light pada tu tu duk serau masuk dalam tanah tu dah tu 40 hasta dah. Allah masa tu orang pergi. Tak tahu banyak mana masa tu. Dah. Dan panadah harga dan berpeluh-peluh. Hasiat tu. Peluh pada mana eh? Allah Ta'ala mengetahui kelakuan mereka itu. Yani Allah Ta'ala jua lah yang mengetahui kelakuan mereka itu. Mereka itu makhluk pada masa itu. Tuhan lah tahu. Besar mana dahga, panas tahu mana, susah tahu mana, peluh tahu mana. Masya Allah. Nak cerita tak ni? Ha, ni sini ni. Siapa aku doa? Ya Allah. Rabbi arihni, Rabbi arihni. Rabbi arihni ila nar. Ada tak? Rabbi arihni ila nar. Ya Allah, senai kalau aku biar aku masuk neraka, neraka lah. Neraka, neraka lah. Tak usah susah. Biar senai lah neraka, neraka. Tak usah hidup ni. Dia tak tahu kata teruk lagi tu. Depan neraka tu teruk pada ni lagi. Tapi nak ayat atas situ tu, mati ke mati lah. Lagi dia kata. Dia tak tahu mati sakit lagi. Mati ke mati lah. Aduh, kata itu. Sabit dah nak. Rabbi arihni ila nar, arihni, arihni. Masuk neraka pun tak apa. Gitu. Kalau duduk dalam neraka nak kata makna pula dah. Klik pada basyah tak apa gitu pula. Basyah pula tak apa, tak sedap sini. Ya, ya kan teruk lagi dalam neraka tu. Masya-Allah. Di sinilah Musa dia kata. Di sinilah, di padang mahsyar inilah satu tempat yang dikatakan habi jantan dan habi betina. Habi jantan sini, habi betina. Sini di padang mahsyar inilah satu tempat yang dikatakan habi jantan dan habi betina. Kecik gitu lah. Habi jantan. Kalau kita sakit, sakit teruk sangat sampai ke tak lepak lah. Aduh. Habis jatuh. Kalau jatuh, saat ni duduk jatuh boleh lagi, duduk lepak boleh. Sup sampai ke tak lepak dah. Aduh. Hari tu. Oh, habis jatuh lah cerita kat orang. Ha, tino pun habis tino. Ha, tu isyak ni kinayah ni bahasa Melayu kita kata habis jantan, habis tino ni apa makna? Maksudnya, kinayah daripada tak kuasa, tak mampu nak menahan akan dia. Tak kuasa dan tak mampu untuk menahan akan dia. Tak, tak boleh tahu, tak boleh tahu. Habis jatuh. Allah, Allah. Habis. Sinilah, sini tempat ni. Tempat yang habis jatuh di sini. Yang tak patut sama sekali. Ha tu yang. Tempat lagi. Tempat. Tempat yang dikatakan habis jatuh dan habis tino sini. Yang tak patut sama sekali. Makhluk yang berakal. Jadi kita-kita manusia ni lah dah. Yang tak patut sama sekali makhluk yang berakal. Jadi manusia kita-kita ni. Tak patut sekali kita-kita manusia ni. Lalai dan lupa. Patut kita lalai dan kita lupa. Ni duk lupa tempat ni sabik dia lalai tu. Oh, hello tu lo lalai dengan lupa tu pada. Sabik tak ada jadi wa amma tak berjuru tu ki lupa tempat ni. Tak ingat atau akan berlaku tempat ni. Akan berjumpa tempat ni. Habis. Tahu mana kata lalai dan lupa? Dengan tidak. Ini panggil lupa, lalai. Lalai dan lupa tu dengan tidak beramal ibadah. Tidak buat amal ibadah. Tak buat amal ibadah tu cek kata lalai dan lupa. Lalai dan lupa dengan tidak buat amal ibadah. Kalau ia buat amal berarti tak lupa. Ni ke tak buat amal cek kata lupa dan lalai cepat ni. Ha, tu tak patut kita lalai weh sini. Sini habis nyata ni. Tu. Allah. Yang dengan dia sifat bagi amal pula. Lalai dan lupa dengan tidak beramal. Lalai dan lupa dengan tidak beramal ibadah. Beramal ibadah yang dengan dia dengan amal ibadah lah jadi penyekat-penyekat bagi segala kesusahan-kesusahan. Jadi penyekat, jadi penahan, jadi pendinding bagi segala kesusahan-kesusahan. Amal ibadah tu juga jadi sekat. Masya-Allah. Kau susah. Pok-pok tujuh gulungnya tu pula. Oh, duduk dari bawah tu henang dengan arah tu heran. Satu sepuak kita boleh tengok. Tujuh gulungnya tu. Kitab tu ayah dia sebut kat dalam kitab. Tak limun olat. Tujuh gulungnya tu. Oh, dia sebut. Akan duduk dari bawah tu heran. Yawma la zilla illa zillu. Pada hari tu. Tak ada lah tu mana-mana. Malaikat tu arah tu heran. Mujurlah mereka yang di bawah tu. Allah menja'alna minhum. Kau tak saya tepuh benda ni. Tak muh, tak muh. Tak muh tu tak muh muluk ya. Mana dalil kata tak muh. Tak muh muluk mana dalil. Dalilnya amalai. Kuat amalai tu. Tu dalil kata kita tak muh. Tak sih. Lalai dan lupa dengan tidak beramal ibadah yang dengan dialah jadi penyekat bagi bagi segala kesusahan. Pada seumpama tempat ini kesusahan pada seumpama tempat ini kecik aku tu tu. Apa makna pada seumpama tempat ini? Ha, yang ni pada tempat ini dan tempat yang seumpamanya. Ha, mana itu dah? Pada seumpama tempat ini dan yakni pada tempat ini dan tempat seumpamanya. Kes kat tempat ni banyak lagi ke depan. Kepada Allah. Allah. Balik lagi ni. Lu banyak tengok orang ye lagi pada tengok kita. Masalah. Mana dalil? Misalnya, misal saja tu. Ha, misal. Lain lagi lah. Duk tidur ni. Duk tidur lagi. Ha, bapa tu jadi duk tidur jadi krom putut ni, yang mutia lagi. Jadi krom putut ni yang mutia. Ha, tu krom putut. Sia tu sia. Ha, apa krom putut ni mutia ni? Apa nama bahasa, bahasa Melayu masih ya? Okey kan? Coffee me, coffee me, coffee me. Coffee me. Apa tu? Ini coffee me. Coffee me ni. Jangan cek dah. Allah, Allah. Bukan masa tidur sini. Bukan masa tidur. Dunia bukan tempat tidur sebenarnya. Tidur-tidur make rain sikit-sikit gitu je sebenarnya. Tempat tidur semua kita dari kubur tu. Tu. Habis dah. Dan mereka-mereka yang sebenar berakal. Ni nak wayang. Mereka-mereka yang sebenar berakal. Tentulah tak sampai hati. Tentulah tak sampai hati. Sama sekali. Helak diri-diri beri termasuk di dalam beberapa puak yang menanggungkan kesusahan-kesusahan itu. Tentu tak sampai hati. Tak sampai hati. Apa tak sampai hati? Tak gamuk. Tak gamuk ni malu. Dia main-main juga tak. Tak gamuk weh. Tak gamuk. Tak sampai hati ni tak. gapo dak dapat hati. Kau dak dapat hati demo ni. Apa dak dapat hati ya? Tak sedap hati kau rasa using ni. Ha tu kau. Ah hok tu lain. Ha. Okey cek tak ada terjemah tak ada tak sapa hati okey cek. Kau kata apa makna pun tak sapa hati. Tak gamuk. Tak gamuk ni kawan ni. Tak gamuk ni, tak gamuk. Ha, tak halah. Tak apalah padahlah, reti dah, tak sampai hati. Rasanya Malaysia pun bahaya, tak sampai hati. Bahaya dah tu. Kalau baju orang kampung, kau bahaya lagi orang kampung. Okay, mereka yang sebenar berakar ni tentulah tak sapa hati sama sekali. Tak sapa hati sama sekali. Helok diri-diri, biarkan diri-diri, lepaskan diri-diri, beri termasuk di dalam beberapa puak. Orang kita yang berakar ni dah tak sapa hati, nak helok diri-diri masing-masing, we masuk dalam beberapa puak, dalam gulungan beberapa kumpulan, beberapa puak. Puak yang menanggungkan kesusahan-kesusahan itu, puak yang menanggungkan, yang akan merasakan dan mengenakan kesusahan-kesusahan itu. Puak mana tu? Puak kafir, munafik, fasik ni lah kau tu maksudnya puak yang akan menanggung kesusahan itu. Kita orang yang berakal ni tak sapa hati sama sekali. No halak diri masing-masing dimasuk oleh puak tu. Puak yang akan menanggung kesusahan-kesusahan itu. Kalau halak-halak juga, kalau-kalau halak juga, nampak dah halak eh? Nampak tak buat amal eh? Nampak tak buat ibadah eh? Maksudnya kata, kalau-kalau helok juga. Kalau-kalau biarkan diri juga. Biarkan juga, lepaskan diri juga. We masuk dalam puak tu. Maka tetaplah orang itu yang tidak gunakan akalnya, akal orang tu. Orang tu tetap kata, ya tu tidak gunakan akal dia. Tidak guna kepada menyelamatkan dirinya, diri orang tu. Kat tu dah, menyelamatkan dirinya. Bayanglah tu. Kalau tak nampak tu Allah diri juga, berarti dia tu tak guna akal dia untuk menyelamatkan diri dia. InsyaAllah. Nak kena, nak kecek dengan anak orang. Nak chat dengan anak orang. Tino, nak chat dengan anak orang. Kalau dia guna akal sikit dah untuk nak selamatkan diri dia, dia akan fikir, kalau aku cek orang ni, tak dia kata aku ada anak tina pula ni. Dia mahu dengan kecek dengan anakku ni, masa baik nak ni? You mikir lagi? So? Ah, kau kerja. Akhirnya, dia mahu make anakku pergi kot lain. Masa baik nak ni? Tak boleh. Super tu lah. Dari kita buat kau orang tu, hebalah kita lagu tu pula. Dari kita buat dengan orang lagu mana, dia buat lagu tu juga. Mula selamat diri. Nak selamatkan diri tu. Kalau nampak dua lock diri juga, tak guna akal lagi untuk selamatkan diri. Selamatkan diri. Buat ia sebilah ni kali. Benda biasa. Benda nampak biasa padahal tak biasa. Dosa leh ya. Dosa kecil. Dosa kecil dan berkekalan tak jadi dosa besar. Ai, boleh taubat. Jo taubat. Taubat syarat taubatnya kena berhenti. Ni tak berhenti mana syarat taubat? Masa dia kok mau kalau nak selamatkan diri, kena jaga diri masing-masing. Tak boleh helak kepada benda tu sikit baru, jangan marah. Yang main dengan dosa kecil. Kerana bara api walaupun sikit dia dapat membakarkan sebuah negeri. Walaupun sikit ya. Jangan maklumlah dia. Ya. Ini rokok kita main ke sarokok. Tak nak mampuhkan lagi rokok. Tak apa lah sikit. Sikit tu jangan main sikit. Sikit tu bakarkan setiap negeri. Boleh membakarkan setiap negeri. Yang main sikit lagi. Wa'alaikumsalam. Habis itu maka orang-orang yang semacam itu, Musanna kata, orang-orang yang semacam itu, yang yang tidak guna akal untuk selamatkan diri itu, tu orang semacam itu. Maka orang-orang yang semacam itu, yang yang tidak guna akal, yang tidak guna akal untuk selamatkan diri. Orang-orang yang semacam itu, orang yang tidak guna akal untuk selamatkan diri. Itu hari akal dah tapi tak guna akal untuk selamatkan diri. Orang-orang semacam ni, tidak boleh kita berkawan dengan dia. Dengan orang semacam ni. Tak boleh bersaing dengan dia ni. Sebab apa kata tidak boleh berkawan? Ilah tidak boleh berkawan. Kerana kepada diri dia sendiri pun, dia tak kesian. Tak kesian. Kepada diri dia sendiri pun dia tak kesian. Dia tak kesian belas. Apatah lagi kepada yang lain. Kepada orang-orang yang lain. Lain pada diri dia sendiri. Dia sendiri pun dia tak kesian belas dah. Apatah orang lain. Teruk lagi. Sebab tu orang tak semaya tu. Kita tak boleh harap mana. Sebab apa? Walaupun nampak rupa beramanah sekalipun. Dia nampak amanah orang ni, yang ni. Tapi tak semaya. Tak lewat harap sangat lagi. Tak lewat harap sangat 100% lagi. Sebab apa? Sebab amanah Allah Ta'ala lagi yang boleh khianat. Apatah lagi amanah kita. Apatah lagi amanah kita. Kalau nak harap-harap pun, jangan tok sampai 100% lah. Tok sekadar 90, 80. Kena bagi hati, kat sipai hati untuk tak harap. Ingat pula tu. Tu dah. Masya-Allah. Musanna pesel. Teruk ni puan ni teruk. Tu kepada yang lain. Maka sangat-sangatlah banyak. Ni Musanna gila. Maka sangat-sangatlah banyak. Sangat-sangat banyaklah. Maka sangat-sangat banyaklah. Banyak benarlah. Banyak-banyak sangat-sangat banyak benar-benar. Orang-orang yang dipujikan mereka itu dengan nama cerdik, padahal bila ditilikkan kepada kelakuan-kelakuan mereka, maka nyatalah di sisi orang-orang yang mengetahui dengan hal agama Islam, nyata kata sehabis-habis bodoh mereka itu. Maka sangat-sangat banyaklah, banyak sebenar-benarlah, banyak sangatlah orang-orang yang dipujikan mereka itu. Dipuji, yang dipuji oleh manusia ramai-ramai akan mereka itu. Manusia ramai-ramai puji dia. Oh, Allah tak ada dah. Dipuji dengan nama cerdik, dengan panggilan cerdik. Orang panggil orang cerdik, orang puji. Allah tak ada, nego dia cerdik. Nipu. Ketipu-tipu dia, apa-apa kaya pula dia. Oh, cerdik dia. Wah, kata banyak lagi cerita. Cerita tak uti-uti. Adilah tengok nego ikut ikut jeput yo. Jeput tu jadi put ni ada tengok kaya berat dalam ni. Tak ada yang setahun yang kerja pak tu. Eh, hati pak dia cari baik yang cerita. Puyo ni ngaji tak dak dah masuk mo. Peso ni boleh kek ni yo ada benda. Oh, kek ni yang andap neng, andap neng. Takde itu muntah, nombor satu. Lepas tu hubung lagi, dia mahu tuan mahu hantar lagi pula tu ngaji Amerika. Habis, akhirnya sekali habis doktor. Eh, dia dalam dunia ni, dia boleh nombor tiga pula. Jadi, Musan ni kata banyak sangat weh orang yang dipujikan mereka dengan nama cerdik. Banyak kekau datu banyak lagi hok orang panggil cerdik-cerdik. Ah ha, cerdik dia tu. Ha, kecek sedak, kecek besar. Oh, kecek tak ada dia, tak ada dia. Kalau masa kalau lagu mama tu ikut kalau nak kecek dia kecek. Dia mulut cerdik. Cerdik juga ya ni. Cerdik, mulut cerdik. Otak je bodoh. Misalnya. Allah lah. Selur-selur lah. Dengan nama cerdik. Padahal, bila ditilikkan, misalnya kata, ini nasihat oleh kampung, pun comel menanti. Padahal, bila ditilikkan kepada kelakuan-kelakuan mereka, bila tilikkan duduk ke, kelakuan, kedudukan-kedudukan mereka, demo kata cerdik, yang tu kata cerdik, yang ni kata cerdik, tapi bila tilik di kelakuan mereka tu, maka nyatalah, teranglah, jelas-jelaslah di sisi orang-orang yang mengetahui, di sisi orang yang tahu, mengetahui dengan han agama Islam. Kalau orang itu ngaji agama, ia tahu, ia segar dengan kemanisan agama, ia tahu dengan han kelakuan agama. Bila yang kita tengok keadaan orang yang kata cidik-cidik tu, dia tengok pak, nyata bagi orang yang mengetahui dengan hal kelakuan agama, nyata kata sehabis-habis bodoh mereka itu. Nyata ni sakut dengan nyata ni. Nyata bahawa orang itu tu sehabis-habis bodoh mereka itu. Mereka itu orang yang dipujikan cerdik ni. Oh, cerdik zahir je hakikat bodoh. Orang kena boleh baca tahu ni, orang tu kena faham agama. Boleh baca dawa tu. Boleh baca dawa tu. Tapi tak, kalau dia tak mengetahui dengan hak agama, dia tak akan boleh baca juga. Akan turut puji kata ciri tu orang mama. Tu sahabibi bodoh mereka itu. Ciri pun nama kerja tak pernah, tak kena semaya be. Ciri pun nama, siapa pun jual you, kalau tak ada, tak ada. Misalnya, misalnya. Di dunia ni semaya pun tak kena. Rukun semaya pun tak kena. Baca pun tak kena. Tak boleh baca di mula. Cik pun nama kan ni. Dia tahu kata bodoh pula. Tapi bodoh mereka ni. Tapi mereka tu pula, mereka yang dipujikan cidik tu pula, bila dia nak mati tu, kau tu yang baru nyata kata dia sendiri tu bodoh. Sendiri bodoh. Orang ngaji tinggi-tinggi banyak kaya bila tua dah. Dia duduk sejik dah. Dia panggil peceng dah dia tu. Kolek kek, baru tengok agama orang ajuk agama tu baru so kesian masa muda ya pula. Tak ya, aku tak mengaji. Baru tahu kata saya bodoh. Padahal tertip pun ngelapa cili mari itu sampai 90 tahun. Baru lah nyata kata saya bodoh masa umur 91. Tak apa lagi hengok hot dan khabar. Hot dan khabar. Hot tak khabar sampai sup ada. Khabar sampai sup. Ramuk pi dah ramuk. Tinggal tepi itu ya. Mana? Tu pun. Baca lima. Dia kecap buah lagi. Kau tepi kita kopi. Tak lagi. Alhamdulillah. Habis. Lepas tu. Kerana apa kata-kata boleh kata boleh kata sahabat Habib bodoh ni bukan kata ikut sedak ni. Sahabat Habib bodoh tu kerana meninggal mereka itu orang yang dipujikan cerdik saat itu. Meninggal akan yang wajib di atas mereka itu. Meninggal akan perkara yang wajib yang Tuhan suruh di atas mereka itu. Mereka itu orang yang saat itu. Kerana tak buat benda wajib. Ngaji benda. Dan mengijab mereka itu. Mereka itu orang yang dipujikan kredit tadi tu. Mengijak akan yang haram, perkara yang Tuhan larang. Dung dung dung lagi dekat becak lagi suara. Dekat becak lagi. Sedap lagi. Tu. Oh tu kalau rumah saya dulu masa dulu ya ada bila main ni apa ya ada rambung ah. Rambung. Becak je buka rambung. Ayuk sip ha dai mapin sao rambung masa ikrap pun lapak mam waktu dah waktu rambung ni dah bakar tina tu dah bakar pun pok sia je mari yang main dengan pole kapun dalam tu yang mari yang rambung mari pok tu tua dah dekat saya selalu eh Allah akbar walillahi hamd. Tak ada lagi. Ada sampai keringat dah. Nganga rambung mai tu. Rambung tu duk mai dekat apa tu tina mai. Pastu dia kena bayar duit lah, kena bagi tiket dia tu. Bagi duit lepas tu boleh turun dalam tu. Turun dekat sekali kan tina-tina tu. Tina tu yang angok memang banyak hari, ambil sialah mana tu. Dekat. Tu masa tu. Ada lagi. Sampai hari ni pun ada lagi. Oh, tu. Masya-Allah. Kat rumah tak ada jaga-jaga dah. Kat tanding tu jaga-jaga dah. Kat atas tu dulu. Taningnya beg lain pula. Tak rupa lain pula. Allah Akbar. Kau tua kau duduk dikir barat lagi. Tak semuanya beg tu. Ada yang umur dah. Tua cekak dah long. Long. Padai dah. Kau kelahan pula. Padai dah. Budak-budak kalau nak mati. Bila budak yang adilah. Kita ni tua cekak dah. Cuma dikir lagi. Nak semua. Umur peser. Ya Allah. Habis dah. Wallahualamlah. Banyak doa. Kalau begitu kena usaha lah kita orang ngaji usaha mengubah masyarakat di segitu kepada kejayaan. Benda tu. Membetulkan mereka ada mengubah suasana tu kepada suasana agama pula. Tugas kita orang mengaji ni. Habis itu. Barangkali lah musanya kata. Barangkali pada sengka mereka itu, pada sengkaan mereka, barangkali nama tu sengka. Pada sengkau mereka itu, jadi megah mereka itu dengan keduanya. Sengkau bahawa jadi megah, merasa megah. Mereka itu, orang-orang yang dipuji saat itu, rasa megah, rasa kena, rasa bertengok mereka itu. Bermegah tu dengan keduanya, kedua, dua mana? Dua dua keduanya, kedua meninggalkan yang wajib dan menginjakan yang haram. Itu keduanya aja sih. Jadi keduanya tinggal yang wajib buat yang haram tu. Itu keduanya. Puasa sedap, puasa kena. Tu jadi megah. Puasa kena, puasa megah. Tak semaya tu puasa kena. Orang lagi ngaji lakau je lucu, tak kena mengaji tu puasa kena. Dah sejik. Tok Imam tak mana, kau nak tak jika sejik ni. Sakit pala dia mewah ni. Lucu je sore, orang lagi. Dia tu lucu. Puasa kena. Puasa kena, puasa megah. Bila lucu, benda-benda wajib tak lewat benda wajib, puasa megah. Boleh buat benda haram, boleh tinggal benda wajib, puasa megah. Tu. Hari boleh puasa, memang puasa belakang. Dia duk bisa okok, ketung-ketung depan orang. Puasa kena. Puasa megah. Dengan dia tu, kasihan benda haram. Musa yang kata, barangkali pada singkat mereka itu tu, jadi megah. Mereka kata, barangkali dengan keduanya. Padahal yang betulnya, yang sebenarnya, pada wakilnya, jadi susah mereka itu tu. Dengan keduanya tu. Padahal yang sebenarnya, yang betulnya, yang sebenarnya, jadi susah oleh mereka itu. Susah dengan keduanya. Dengan sebab keduanya. Kedua, tinggal wajib buat yang haram tu. Bukan kenal, ya awak kenal lah. Padahal tak kenal tu. Jadi susah mung tu. Nyawa rasa tengok. Nyawa rasa megah. Kerana hakikatnya bukan megah tu. Jadi kesusahan atas dirimu pula. Itu masa negat. Ya. Allah. Oh, megah boleh buat main tina. Boleh pegai tina 2-3. Rasa megah. Sang kita lalang tu tak boleh buat mengeceh tina tu. Kita seorang yang boleh buat di mana-mana. Rasa megah. Ha. Ya dah. Boleh diku. Ya dah boleh diku. Dia masuk. Kata-kata. Ya dah, ya ni tak payah. Gua sama ku. Ya dah. Padahal nak menyusahkan diri itu tak khabar. Saya kata, masya-Allah semua. Na'udzubillahi min zalik. Kami tak boleh doakan dengan Allah Ta'ala lah daripada dimakai itu apa nama kata lah, dimakai itu meninggalkan yang wajib, menginjakan yang haram, bahawa Allah punya menyusahkan kita. Maka hani habis kat tu, maka apabila lama di atas mereka itu, hani kio klik kepada pada masya pula, klik kepada masya pula, celah-celah tu selit-selit dengan nasihat-nasihat dia. Sebab tu habis kitab ni orang tak fikir, kau tak tahulah. Bukan Zawil Afkar dah dia tu. Kerana dia kitab ni tazkirah li Zawil Afkar. Berarti kalau habis kitab ni tak dapat tazkirah juga. Dia tu barangkalinya tak ada fikiran. Tak ada fikiran lagi. Habis itu. Maka apabila lama di atas mereka itu manusia tu. Jenis eh, makhluk-makhluk tu. Lama di atas mereka itu, lama sangat ni, berhenti di padang mahsyar. Dia berhenti, dia menunggu. Maksud berhenti ni, yakni tunggu hitung amalan tu lah. Dia berhenti, dia tunggu hitungan amalan. Dia tunggu di situ lama. Lama sangat. Allah Akbar. Berapa tahun tak ingat dah, tapi kita akidah tu Najib sebut. Bertahun tahun juga lah, tunggu situ. Bertahun-tahun juga duk tunggu di padang mahsyar. Berhenti dengan hal beberapa kesusahan itu, dengan kelakuan beberapa kesusahan itu. Masing-masing susah ada. Ya tu susah lagu ni, ya ni susah lagu tu, ya ni susah lagu ni, ya tu susah lagu tu. Ya tu susah lagu tu, ya ni susah lagu ni. Masing-masing susah. Tak serupa keadaan masa tu. Dalam hal tu, maka mensyuaraklah mereka itu. Sorak juga kan. Mensyuarakan kamu sebelum kamu mensyuarakan. Dia kata, soraklah dulu. Di dunia ni, wak mana wak amat ibadat, wak mana wak kejaya umat. Sebelum kamu mensyuarak di kepada masyarakat esok. Situ akan mensyuarak juga untuk melepas daripada kesusahan. Sorak dulu sebelum mensyuarak. Sudah. Maka mensyuaratlah mereka itu, mereka itu manusia di padang mahsyar tu. Mensyuaratlah mereka, siaplah buat kita ni. Kepada siapa kau nak datang minta tolong ni? Kita minta tolong siapa yang susah lagu ni? Minta tolong supaya Allah menyelesaikan. Jadi supaya memohonkan kepada Allah supaya menyelesaikan. Bukan kata minta tolong dia wia tu. Wia Tuhan menyelesaikan apa? Nak minta tolong dia, minta tolong ke Tuhan sekali lagi maknanya tu. Minta tolong supaya Allah, jadi supaya memohon kepada Allah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di situ tu. Di padang mahsyar tu. Yalah, kita lagi minta tolong siapa ni? Sudah-sudah kerjaan ini. Neraka-neraka lah. Aku ada suara mari dalam situ. Neraka-neraka lah, tak saya susah lagu ni. Tu akhirnya, maka keputusan mesyuarat itu selesai kan. Dia bukan putus sega pun sangat tak. Jadi, oh, nampak ramai-ramai. Kita pergi cari Tok Adel, weh. Tok Adel ni Tok kita, Tok nenek kita, dia boleh tolong kita ni. Semua tu, weh, pergi. Kata keputusan. Pergi. Maka keputusan. Di situ, lelaki tak akhir tu Najib kata, bertahun-tahun pula cari Tok Adel daripada masyarakat. Bukan cari pak temu lalu. Cari orang-orang dalam Mekah, dalam Baitullah tu pun. Mesti haram tu pun. 2-3 hari baru temu. Tu sebab tu banyak besar tu ya tu. Mak duduk mana kan? Tahu tak ada terasak dah. Aku duduk bucuning kan ni. Depan orang yang pakai baju putih tu kan? Lah. Putih baik ni, putih lah kau. Tu lah, jubah tu lah. Jubah. Jubah tangan panjang tu lah. Maklok dah. Tu orang okay, tu. Ni orang pakai jubah, orang ada pala tu. Tu pun dah tersesat, dah pun dah tersesat lagi. Nak oyak, ada telefon dah tu. Orang okay, main dulu, tengok lagi. Ha, tu pening, dia cari, lagi cari Tok Adel. Dulu, bertahun-tahun pula musim daripada masa cari Tok Adel. Mana Tok Adel, mana? Cari. Hai, temu tak? Mana? Alam tu, mana ni? Tok Adel. Khabar-khabar jumpa Tok Adel. Tok, tolonglah Tok. Susah sangat lah ni. Minta kepada Tuhan, cepat-cepat. Nabi Adel tu yang dia kata, puak-puak Nabi semua tu, kau mula-mula bangkit lagi, nafsi-nafsi dah. Lapar mula-mula puak Nabi-Nabi. Bila bangkit daripada kubur, nafsi-nafsi. Dengan kejutnya. Dalam kitab Tamihun Ghafilin kan. Siap lagu mana ni? Tu lagu tu puak Nabi-Nabi pun. Malaikat Nabi Muhammad ya. Umati. Sallallahu alaihi wasallam. Yo bangun dari kubur tu. Umatku. Siaplah umatku. Umatku lagu mana ni? Umati. Sudah. Yang kata tu kau duk bangkit aku kubur tu nafsi-nafsi dah. Pani Nabi Adam. La asim al-yaum, la asim al-yaum. Aku minta tolong aku tak leh apa. Adam kata, "Ai, tak leh hidup. Susah. Tak leh. Dia beda mana pun dia ikut air kasut dah ni. Banyak. Mau sisi-sisi tu kau ni. Tak leh. Minta tolong tak mau, tak rasa sungguh tak rasa. Apa mau sisi pula buat ni susah pula. Tak payah pula tu. Bila tak apalah. Minta siapa tu ada. Minta datanglah. Lepas tu datanglah mereka itu manusia ni lingkaran-lingkaran ni datang kepada Tok Adam alaihi salam. Itu minta tolonglah tu, minta tolong sungguhlah tak. Tak agak dah duduk dah ni, tak agak dah. Ni Adam duduk peluh je kat Adam pun. Tok tak kuasa. Iya, cari orang lain, Banyak lagi orang lain lagi. Duduk lagi. Pok pun pergi tengok. Nuh kan, Nabi Nuh. Nuh tu boleh juga ayah tu. Gigi. Nabi ada. Maka perhala iya. Apa perhala? ke apa? Perhala ni. Perhala ke apa? Hei, gigi ke orang lah. Apa perhala? Itu dah. Perhala ni ke apa? Bukan pelepah diri. Menyuruh supaya berpindah kepada orang lain. Itu perhala. Gigi ke orang lain. Biar orang mahu tanya kita masalah tu misalnya. Kita tak ada jawab. Dia perhala kepada kami tanya bapa tu. Bapa tu dia jawab kan. Itu perhala lah tu panggil. Perhala. Perhala dah. Perhala ni orang panggil apa? Menyuruh supaya berpindah. Berpindah. Maka perhala ia. Maka menyuruh ia supaya berpindah ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Gigi cari Nabi Nuh tu. Tok tak kuasa semua. Tok tak mampu bila. Yaumul azim. Hada yaumul azim. Tak masuk nak piku. Tak kuasa nak piku. Hari ni besar sangat. Pergi cari Nuh. Tok musing cari Nuh pula bertahun-tahun. Tengok nak boleh selesai situ tu. Sekali tu. Maka datanglah ke atas Nabi Nuh. Maka Nabi. Maka Nabi Nuh pong. Yang ni. Maka datang mereka kepada Nabi Nuh. Datang. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Allah Nuh. Engkau ni. Banyak amat ibadat. Umur engkau 1,000 tahun dah. Banyak Allah Ta'ala kesian kepada amat engkau. Gini. Oh, tenang. Nuh kata amat pun tak ada kuasa hari ni. Carilah orang lain dah. Minta maaf tak kuasa orang hari ni. Hari ni amat pun tak harta selamat nak diri amat sendiri. Lepas tu, maka Nabi Nuh pun peralolah ia Nabi Nuh ke atas Nabi Ibrahim AS. Tolong dicek. Cuba tak cari Ibrahim ni. Ya Khalilullah tu. Ya Khalilullah, kekasih Tuhan. Dia ni Tuhan yang lebih besar. Besar ya. Khalilullah. Khalilullah. Dia ni sedap. Dia sedap. Pergi cari Nabi Ibrahim. Musim cari Nabi Ibrahim pula bertahun-tahun di padang mahsyar. Akhirnya berjumpa Ibrahim AS. Ha ni Ibrahim, temu dah Ibrahim. Oh, Ibrahim eh. Maka deru tupu ke Nabi Ibrahim AS. Tupu Ibrahim. Oh, ya Ibrahim, minta tolonglah. Hei Khalilullah, wahai Khalilullah. Tolong kami. Cepat-cepat selesai. Minta tu hewi selesai. Cepat-cepat neraka ke neraka lah. Susah sangat lah. Tak tahu dah lah. Situ. Nabi Ibrahim pun. Kuasa. Khalilullah dah. Tak kuasa. Maka Ibrahim pun minta maaf lah. Perhala ke atas Nabi Musa. Ya perhala ni, ya bukan perhala pergi kepada puak biasa-biasa. Perhala kepada puak besar-besar ni. Lepas sama kita tanya Tok Guru tu. Tok Guru besar-besar dah. Tok Guru tak boleh jawab. Mung dicek bambu tu pula. Ya perhala pergi sama Tok Guru besar-besar dia. Ni tanya bambu tu. Bambu tu beliau. Ya perhala pergi sama besar-besar. Maka pun Nabi-Nabi pun dia peralau siapa pun ulul azmi dia. Ulul azmi. Ya, yang gigi takut. Bukan lakuk orang lain dah. Orang lain banyak lagi telah tu. Tapi, apa yang gigi cek besar-besar. Sebab apa? Dia besar boleh tolong. Kalau Allah tu tak jamin lagi, tak boleh tolong apa? Kalau besar tak boleh tolong, kalau Allah tak boleh kecek. So, Allah kata gitu. Lepas tu cari. Cari. Nabi. Gigi. Mungkin. Aku tak kuasa pergi cari Nabi. Nabi Musa AS. Musa ni kalimullah. Ya tu hari kelebihan dia banyak. Boleh kecek di atas Bukit Sina tu. Kelebihan besar dah. Nabi lah bukan semua boleh dikecek dengan Tuhan tu. Dia tu boleh kecek tu. Tu dia. Pergi. Nabi Musa AS. Perhala. Maka Ibrahim pun perhala ke atas Nabi Musa AS. Musa kalimullah. Sampai Nabi Musa. Bertahun-tahun pula cari Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa. Wahai ya kalimullah. Anta kalimullah. Gini. Tolongkanlah kami. Selesaikan cepat-cepat. Ada keistimewaan di atas engkau tu. Tolongkanlah. Gunakanlah. Maka Musa pun perhala. Minta maaf amma pun tak kuasa. Tuhan tak boleh lebih itu. Dah. Cek tengok lah. Masya Allah. Ni, cuba fikir sini. Sebab apa Nabi-Nabi pun peralogi kepada Nabi yang belakang-belakang. Padahal sebenarnya dia itu ada tu, Nabi itu ada tu sepatutnya kata, pergi cari Muhammad lah. Cari Muhammad. Sebenarnya pakai cok situ lah. Habis itu. Nak royak kata pekerjaan hari ni, ni tak teringat dah. Orang okay, ingat orang dekat-dekat je. Dia susah setiap. Walaupun Nabi sendiri pun dalam hal kesusahan. Dia orang kita bila hal yang susah tak ingat orang jauh dah. Siapa ke umat sendiri tu ngena mensyuarat dia putus saya nak cari tu ada. Hari tu Allah Ta'ala hijabkan hati pada masa tu. Tak terlintas nama Muhammad dalam hati. Tak terlintas. Kerana ada dalam mokif tu. Tak ingat kata ada lagi kita Muhammad. Tak terlintas kita cari Muhammad. Sepatutnya kita hari tu. Hari cari Nabi Muhammad. Eh? Nabi kita. Padahal di dunia hari tu pun tahu. Dah kata Nabi Muhammad. Akan dapat memberi syafaat. Tapi kenapa tak terlintas hari tu. Kena pergi kot tu juga. Dia tak ingat. Tuhan tak ingat. Nak pergi cerita. Ni orang panggil buat lagu ni. Hikmat Tuhan nak membesarkan Rasulullah ni. Kerana orang panggil dah habis dah. Tangan bomoh-bomoh habis. Tak ada pasal. Akhir-akhir mari suk di bomoh ni. Ni bomoh kedai bear ni. Besar. Suk dia dah mulai. Mari buat 100 ribu dah. Tak punya air. No. Mari suk dia ni. Ha ni kot ni. Maka kira-kira sosok-sosok dulu. Cek-cek biar. Buk. Sini. Allah Ta'ala. Masya Allah ni. Maka akhirnya Nabi Musa kata, gila, kamu tak pasal. Dia cari Musa, Ruhullah. Ruhullah dengan makna Allah Ta'ala tu menyokongkan dia, membantukan dia. Di mana-mana dia pergi, Allah Ta'ala ikutkan dengan Ruhul Kudus. Iaitulah Ibrahim AS. Nabi Isa ni, tu habis kelebihan. Nak pergi mana-mana Ibrahim tu, kau nanti nak bantu. Rasulullah nak ambil Muhammad dah, teka-teka mari ya Ibrahim. Tapi Musa, dia main kelebihan. Tengok, itilkan rusul faddalna ba'duhum ala ba'din tu. Minhum man kalamallah. Minhum man kalamallah. Warafa'a ba'duhum darajat. Tengok-tengok, tengok lebih kot ni. Lebih kot ni. Tak suka. Nabi Isa, Ruhullah. Dia nama, Ruhullah. Dia cari Isa alaihi salam. Mu cari, ya tu datuk tu tebeh. Dia hidup orang mati boleh ya tu. Ya tu yang main hidup orang mati. Orang mati hidup kelip. Hak hidup kelip tu pun boleh kecep, boleh bini pula, boleh beranak pula. Hak hidup orang Nabi Jawa Ibn tu. Yang cari. Datuk tu sakit, datuk tu. Datuk tu sakit tu. Ya tu bunuh raja tu. Ya tu. Misalnya. Maka siapa kalau Isa? Cari Nabi Isa. Penduk musik lepada masa bertahun-tahun. Temu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun minta diri. Amor tak pasang ini. Bukan kerja Amor. Nabi Isa kata, kamu ni lupa ke Muhammad boleh? Nabi Isa tu di belakang. Kamu ni, adakah kamu lupa kepada Muhammad? Kamu lupa Muhammad? Bila makhluk dengan Nabi Muhammad dalam kitab tapi huruf pilih lah sebut. Bila makhluk tu dengar nama Muhammad tu jerit daripada masyarakat. Allah Allah Allah Allah kita dengar itu lalu ni jahat itu lalu bodoh itu lalu lupa boleh Nabi Muhammad Allah belum cari tu jerit tiok dulu sebok. Sepuk hati dengan nama Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cari Nabi kita. Puk umat tu kena bayar. Puk umat Muhammad tu kena bayar lagi. Dia cari Nabi kita lagi. Puk umat lain tak boleh kata kita lah. Cari Muhammad lagi. Puk umat. Dia cari Nabi kita lagi. Sebut kita tu kena bayar dah. Tu indah fakli tashrif dah. Rasuluna. Tashrifkan mudhafu ilaih dah. Nabi kita. Saya nak sebut Nabi kita. Ni tua kita ni. Ni datuk kita ni. Dah, kita itu. Ni Nabi kita ni, lupa Nabi kita. berupa-rupa cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temu. Temu nabi-nabi dak ada watak. Umati-umati mana? Mari-mari yang ni. Itu hari kelebihan kepada saya. Itu hari kepada saya. Sebab tu Nabi kata, semua rasul-rasul dalam hadis, tiap-tiap nabi-nabi Allah Taala wi kelebihan, wi satu doa khas kepada mereka masing-masing. Yang mana doa tu bila diminta akan istijab. Nabi kata, semua nabi-nabi Allah Taala wi kelebihan, wi khas minta doa wi boleh. Sekarang sore hok jadi pisik, hok jadi kelebihan, istimewa, doa istimewa. Dan Rasulullah kata, semua nabi itu sudah ditunaikan dan dimintakan dari doa tu. Malaikat saya. Malaikat aku tak minta lagi. Dan aku ambil doa ni, minta, aku akan taruh doa ni untuk berdoa kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Doa aku nak taruh, aku tak sedih doa. Aku nak main doa ni, doa kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Taruh untuk umat dia. Masya-Allah. Waktu datang Nabi Muhammad tu, datuk ni ada dah. Kita ni lupa datuk ni mula. Habis. Perhalau ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad pun, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sangguplah, sanggup. Sangguplah. Jadi jamin dan jaminlah. Tak ada orang lebih dah itu. Butunglah mereka yang datuk ni sanggup jamin. Dan celakalah mereka yang datuk ni tak kenal. Dia tak kenal. Celaka orang itu. Patut bin Nabi kenal dia lagi tu ni. Duk bin Nabi tak kenal kamu. Habis itu. Lepas tu minta, ya Rasulullah, minta lah tolongkanlah, cepat-cepat selesailah. Selesai cepat. Dan pergilah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi kepada satu tempat. Gila satu tempat. Anak gila ni minta tolong. Nampak kesusahan dah kat. Umatku. Satu tempat. Tempat yang ia Nabi Muhammad munajat pada yang pada tempat tu munajat dengan Allah Taala, nak munajat, nak berbisik, nak bercakap dengan Allah Taala, nak minta Tuhan. Datang kepada satu tempat. Ini kecek pen nak tak away dah ni. Kerana dari hadis semua tinya faja'a ila rabbi. Fa'ata ila rabbi, maka datang ia sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Itu ayat hadis mutasyabihat. Bawa ikhliru kata, datin, jumpa Tuhan ada tempat. Maka, ni musanah pun selalu pakai, bila you kecek lagu ni pun, you pergi kepada, orang panggil pergi dengan jalan takwe dah. Maka, datin kepada Tuhan, maknanya datin kepada tempat, yang pada tempat tu lah dapat munajat Tuhan. Tu dia. Dan pergilah ia kepada satu tempat, tempat yang ia Nabi Muhammad tu munajat padanya pada tempat tu dengan Allah Ta'ala. Pergi tempat tempat tu. Allah, pergi tempat tempat tu, maka minta izin daripada Tuhan. Ya Allah, aku minta izin. Dibenarkan Nabi Muhammad. Kemudian, sujud ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud baginya bagi Allah Ta'ala. Sujud ke Tuhan. Di tempat Nabi sujud. Sujud. Kerana tempat tu Allah Ta'ala beri izin dah. Izin untuk dapat munajat dengan Tuhan. Sujud kepada Allah Ta'ala. Seperti kita ada di situ tu. Tapi sujud di situ. Seperti kita ada sujud semayah ni. Sujud dan semayah kita sujud. Seperti kita ada di situ. Tapi sujud kerana. Ni. Kerana Allah Ta'ala ada di sini. Nak siapa masalah ni. Sujud lah. Dan memuji ia Nabi akan nyakkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Puji Tuhan. Tengok sujud tu puji Tuhan dulu. Kemudian, lepas pada tu, bila Nabi puji Tuhan dalam sujud tu, dengar suara mari. Allah Ta'ala kecek. Ya Muhammad, ishfa' irfa' ra'saka tushaffa'. Angkatkan kepalamu, hai Muhammad. Minta. Minta. Apa pun nak minta. Minta ke apa pun minta. Diberikan syafaat kepada engkau. Ditolong, diberi pertolongan kepadamu. Ha, ini. Kemudian disuruhkan dia akan Nabi. Disuruh dengan angkat kepalanya kepada Nabi. Angkatlah kepala tu. Ha, sini juga tu. Dalam syurga Nabi sujud juga. Lu Nabi Rasulullah ni dah. Depan ni ada tak? Nanti tengok. Ingat ada tak? Dalam syurga tu Nabi tak. Buat ahli neraka tu. Duk minta hari-hari tu. Ada juga lah kitab Tabihul Ghafilin tu. Ahli neraka dah. Jibra'in alaihi salam hari. Jibra'in mari nak zairah neraka. Masuk neraka tu. Buat umat Muhammad tu ada juga siksa. Kena siksa dalam neraka tu. Bila umat Muhammad, waliyadzubillah bukan kita ni. Bukan kita ni. Dan tu, tengok Jibra'in alaihi salam. Jibra'in mari rupa yang ngok. Bawa sedap dalam neraka. Hak mau neraka busuk. Bila Jibra'in masuk, hai bukan. Buat bukan buat kita eh. Waliyadzubillah min zalik. Umat Muhammad dalam neraka pada masa tu pun tengok cek. Eh, Datuk ni bukan al-neraka ni. Ni jangok ni. Pia. Dia tanya, eh, demo tu pia. Tanya boleh malam tu. Dari tu. Ibrahim kata, aku Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Oh, Ibrahim. Lepas tu, Ibrahim kata, apa? Kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Oh, tu. Lepas tu, tak boleh ngayak. Tak siapa. Kami ni kena siksa sing lama lah. Kamu bukan umat Muhammad eh? Jibra'in kata lagu tu. Bila sebut nama Muhammad, berjerit pula buat tu. Allah. Siap lah Muhammad. Jibra'in, pesan Jibra'in pula. Eh Jibra'in, bila mengklik ke syurga tu, royak kepada Nabi. Kata, boleh tinggalkan buat kita sini. Ada juga. Saya orang Muhammad lah tu sapa hati kan nak tinggal ke kami. Jibra'in alaihi salam gi ke Nabi Muhammad. Duk tak dia Rasulullah. Duk tak dia Nabi. Tak ada lagi. Situ Nabi sujud juga tu, sujud nak syafaat pula. Macam godah nak ambil pula buat naik mari sore dua pula. Heret sampai habis. Tapi sahabis pun lama dah ke. Tegut dah. Kerana mikudaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari dia pun 1,000 tahun kita dah. 1,000 tahun kita dah. Tak tahu lah. Sekiranya hari pun. Ah. Tuhan kata, Muhammad, sujud pun sini. Sini bukan tempat sujud. Tolong. Sujud di dunia dulu lagi dah. Apa? Ah, situ Rasulullah pun dapat syafaat pula situ. Ini pun sekali dah. Ah, kemudian disuruh akan dia akan Nabi dengan angkat kepalanya kepala Nabi. Dan dibenarkan, ya Tuhan memberi kebenaran, syafaat. Dibenarkan syafaat. Apa syafaat? Dan menolong. Ya. Dibenarkan syafaat dan menolong. Atau tafsir itu. Dan dibenarkan syafaat dan menolong. Beri pertolongan. Apa sekandoknya kandok Nabi SAW? Muhammad, minta lah nak minta apa? Aku nak beri. Maka Nabi Muhammad pun menolong pada menyelesaikan hukum di atas mereka itu. Minta Allah Ta'ala tolong supaya selesai hukum di atas mereka. Ya Allah, cepatkanlah, hisapkanlah, hitungkanlah amalan secepat-cepatnya. Jangan lepaskan mereka dalam kesusahan dan daripada masyarakat. Ya Allah, cepat-cepat kita tolong selesaikan. Allah Ta'ala pun selalu lepas pada Nabi minta. Pak Tuhan pun selesai dalam. Tiung malaikat pun semua. Ha. Siapa yang malaikat? Nak hitung amalan dah. Hisap dah. Tu pun lama. Tapi nak kata ada tanda air. Dah kata dekat-dekat dah nak pergi ke syurga atau neraka. Ada dah. Dekat dah. Dekat nak pergi dah. Dekat dah sampai. Tu dia. Maka inilah. Menolong pada menyelesaikan inilah. Yang dinamakan dia akan menolong pada menyelesaikan ini dinamakan asy-syafa'atul kubra. Orang panggil syafa'atul kubra atau syafa'ah uzma. namanya. Syafa'ah kubra katanya. Ini syafa'ah besar sekali. Syafa'ah di mawqif. Itu syafa'ah di mawqif. Dah lihat Johara kata ini. Apa? Syafa'atin musyafa'i. Apa nama? InsyaAllah. Nak tulis sikit. Mudah-mudahan saya ingat klik. Johara tu. So minta saya. Dia klik supaya nak. Wajibun syafa'atul musyafa'i Muhammadin muqaddamah tanda. Muhammadin wa wajibun syafa'atun musyafa'i syafa'atun musyafa' wajib kerana Allah Ta'ala janji dah wajib syafa'atun musyafa' syafa'ah oleh Nabi yang diberi syafa'at. Musyafa' tu Nabi lah. Siapa? Muhammadin muqaddaman la tamna'i. Ya ni orang mula-mula didulukan. Tak ada biar sekat ya. Apa tu? Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad ja'a fi akhbari. Orang lain lupa pada tu. Tok guru boleh syafa'at. Syuhada boleh syafa'at. Ambiya boleh syafa'at nabi-nabi umat-umat mereka. Lepas pada syafa'at Muhammad. Wajibun syafa'atun musyafa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad ja'a fil akhbari. Orang lain pun boleh lepas pada tu. Satu ada. Tak apalah, habislah. Tu Nabi Muhammad. Besar Datuk ni. Ni orang panggil syafa'atul kubra ataupun menolong yang besar ni orang panggil. Menolong yang besar. Adapun syafa'at mereka yang lain lepas pada tu. Ulama boleh syafa'at, tok guru syafa'at. Tu. Syedau, nampak kita anak cucu yo. Kali tu mengaji kita dia. Tu. Mudah-mudahan saya lah dah. Dan sebagainya. Ni kan Tok Guru ni takut. Tok Guru kat Allah tak berani nak masuk dekat. Kalau makan nasi sekali pun nak cucu boleh nak lari pi jauh-jauh. Tak si masuk sekali makan nasi dengan dia tu. Kali dia bagi hei. Mula nak tolak apa lah mungkin. So. Yang ni mana? Kecil. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dengan guru-guru kita tu lah. Lain-lain lagi lah dapat syafaat juga. Kita dengar syafaat ni tu lepas pada Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ni lah maksud ayat man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Rasulullah dah tu. Man tu istifham li ta'zim tu. Siapa tu yang akan akan dapat memberi syafaat di sisi Tuhan melainkan dengan izin Tuhan. Itu Nabi Muhammad. Habis itu dah. Kat tu dulu kok. Allahu Akbar. Tulis tak apa betul syafa'atul kubra tu. Tulis tahu kata. Adapun segala syafa'at mereka yang lain. Adapun segala syafa'at mereka yang lain. Maka diberikan dan diizinkan Allah selepas daripada syafaat Nabi. Selepas daripada syafaat Nabi. Apa cerita baru pula tu dah setengah daripada bibir dan setengah daripada perkara yang pelik dan ajib tu juga eh. Ialah kanak-kanak bagi muslim itu pelik juga macam mana kata ada riwayat mari